Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiina rasulan rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa ya'limuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi syafi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ibu Siti Khalimah Fajrija, Bapak Jamil Azaini selaku pembicara, Bapak dan Ibu-ibu pegawai Bank Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara ini, yaitu acara peringatan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-62. Insyaallah dalam kesempatan ini akan disampaikan ceramah dan sharing singkat dengan tema umum mungkin meraih keberuntungan dan kemuliaan hidup terutama di tempat kerja kita. Salam dan salam tak lupa disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah dalam ajarannya dari dulu hingga hari akhir nanti. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki acara kita pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya selaku MC membacakan susunan acara pada kali ini. Pertama adalah pembacaan Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Jami Rahmanuddin dan syarit tilawah oleh Saudara Agung. Kedua, sambutan dan prakata pembuka yang akan disampaikan oleh Ibu Fajriya, serta terakhir adalah interaktif session dan dengan tema umum meraih keberuntungan sesuai hidup yang akan disampaikan oleh Bapak Jamil Azaini selaku inspirator sukses mulia pengarang buku Kudus Leadership. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita khusyuk sejenak untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Zaini Rahmanuddin. Beliau akan membacakan surat Al-Isra ayat 18 dan 19 serta sanitarnya oleh Saudara Agung. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جنة يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة سعى لها وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله Hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami Allah segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam di akhirat. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah orang beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah kepada Ustaz atas pembacaan Al-Qur'annya. Semoga membaca dan mendengarkan senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sambutan dan kata pembuka yang akan disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ibu Siti Khalimah Fajriyah. Kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati secara Jamil Azairi sebagai pembicara pada pagi hari ini, para pengurus IPEBI dan rekan-rekan dari MNBI serta pegawai Bank Indonesia yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk dari sedikit pegawai Bank Indonesia yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga patut memanjatkan doa dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas risalahnya, dan pada pagi hari ini kita akan peringati yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus rasa syukur kita untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-62. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jamil Azairi yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita kembali kepada sabda Allah, di Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah itu menciptakan kita itu untuk apa sih? Disebutkan bahwa inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. bahwa Allah itu tidak menciptakan kita dan jin itu selain untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Bentuk pengabdiannya itu bukan hanya sholat. Seluruh kegiatan kita, seluruh tingkah laku kita dalam hari-hari ini kalau diniatkan beribadah kepada Allah, itulah yang akan membawa berkah. Karena apa? Untuk mencapai ke sana, kalau relevansinya dengan Isra Mi'raj ini, Allah juga sudah mengemukakan di dalam Al-Qur'an bahwa inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Dengan sholat kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang marilah kita berintrospeksi. Apakah sholat kita sudah betul-betul ikhlas merupakan pengabdian kita kepada Allah dan bisa menjadi pembimbing jalan kita sebagai hamba Allah. Allah yang maha besar, Allah yang memiliki kerajaan, Allah yang memiliki kekuasaan. Jadi ini kepada rekan-rekan yang ada di Bank Indonesia. Saya ingin sampaikan bahwa kehidupan kita hari-hari mungkin 60% itu ada di kantor. Tapi kita jangan lupa bahwa yang di luar rumah ini atau yang di kantor ini juga ibadah. Ibadahnya pertama mencari rezeki untuk keluarga, apakah itu ibu-ibu atau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, karena kewajiban di dalam Al-Quran itu mencari rezeki itu adalah bapak-bapak. Istri-istri yang bekerja untuk membantu keluarganya adalah fisabilillah. Bapak-bapak juga fisabilillah, tapi istri harus lebih ikhlas. Tapi jangan melewakan atau mengabaikan statusnya sebagai ibu dan sebagai istri. Kita ikuti Sayyidina Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bagaimana pengabdiannya kepada Rasulullah, padahal beliau kaya raya, tapi tetap tawadhu dan tetap membantu perjuangan suaminya. Jadi saya ingin sampaikan di sini bahwa kita dalam bekerja jangan semata-mata mau mencari pangkat dan mencari jabatan. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, yang memiliki kekuasaan itu adalah Allah. Al-Malik itu adalah milik Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah akan memberikan amanah, delegasi, memberikan kepada orang yang dikehendaki dan akan mencabut dari orang yang dikehendaki. Jadi di sini sebenarnya jangan kita itu mengejar pangkat dan jabatan, kekuasaan itu milik Allah. Allah akan milih siapa yang dikehendaki dan Allah akan mencabut dari siapapun yang dikehendaki. Oleh karena itu kalau kita beribadah, bekerja dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Qur'an dan nanti akan ditambah dari Pak Jamil, mudah-mudahan menjadi pegangan kita dalam beribadah kita sebagai hamba Allah. Bukan saya karena semakin tua terus ini, tapi tidak, kita harus ingat dari muda, dari tua, semua sama, karena kematian itu bukan milik siapa-siapa. Milik hamba yang dikehendaki. Bukan milik orang sakit, bukan milik orang tua, bukan milik orang muda, tapi milik hamba Allah yang dikehendaki. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama memperbaiki pola hidup kita, memperbaiki pengabdian kita kepada Allah dan memperbaiki pengabdian kita kepada lembaga yang kita cintai ini. Insya Allah kalau di BI ini adanya adalah pegawai-pegawai yang memiliki akhlakul karimah, betul-betul menjadi merasa hamba Allah, semua kita serahkan kepada yang Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah berusaha. Insya Allah Bank Indonesia akan maju dan tidak selalu digonjang-ganjing oleh kezaliman-kezaliman, kemunafikan yang banyak disebabkan oleh pegawainya sendiri. Kalau saudara mendengar isu-isu yang sekarang ini, mengapa kita sebagai hamba Allah, kita beribadah, kita mau merusak lembaga yang tempat kita mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kita bekerja DBI ini adalah sarana kita beribadah kepada Allah, tapi melalui lembaga ini. Oleh karena itu, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Jamil Azhari. Mudah-mudahan teman-teman bisa memanfaatkan diskusi pada pagi hari ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Marilah kita mendengarkan dan mengikuti dengan seksama. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama adalah sore nanti di Masjid Baitul Ihsan akan diadakan tasyakuran kemerdekaan RI oleh penceramah oleh Ustadz Bahtiar Nasir, yang sekaligus akan ditutup dengan doa khatam Al-Quran pada pukul 4:30 sampai dengan selesai. Kedua, kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjaga kebersihan di ruangan ini. Ketiga, panitia hanya menyediakan 70 buah buku untuk 70 peserta yang hadir pertama kali, 70 peserta pertama kali yang hadir. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan buku mengenai kubik leadership, dapat membelinya dengan mengganti infak sekitar Rp60.000. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu interactive session dengan tema Hubung Meraih Keberuntungan dan Susah Hidup, yang akan disampaikan oleh Bapak Jamil Azhari selaku inspirator sukses mulia dan sekaligus pengarang buku Kubik Leadership, Solusi Esensial Meraih Sukses dan Kemuliaan Hidup. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa salaka thariqatal muttaqin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Dialah yang telah menciptakan kita, memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Udara cuma-cuma, penglihatan, pendengaran, hati, ginjal, semuanya cuma-cuma tanpa harus membayar kepada Allah. Kalau dihitung nikmatnya sungguh tidak terkira. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para keluarga dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bersama dengan ibu dan bapak sekalian untuk berbagi ilmu dari buku yang kami tulis. Buku ini kami tulis kurang lebih 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah 7 kali cetak, jadi termasuk bestseller. Dan dengan buku itu pula kami ikut tender di Brunei Darussalam. Alhamdulillah kami memenangkan tender di sana. Tadi waktu misi pertama kali agak tersinggung, karena begitu salah satu direktur Telkom Brunei memberikan sambutan, oke, training hari ini adalah leadership, pemberi trainingnya adalah teman-teman dari Indonesia. Langsung komentarnya, hah, Indonesia? Bukankah Indonesia itu negara babu? Negara pembantu. Tapi setelah kami training 3 hari, di hari ketiga itulah kemudian setelah selesai training, mereka mendatangi saya dan mengatakan, Pak Jamil, maafkan kami lah. Kami sudah pernah training di Amerika, kami pernah training di Inggris, kami pernah training di Singapura, tapi materi Bapak jauh lebih baik dibandingkan mereka semua. Tepuk tangan untuk Indonesia ya. Baik, saya mudah-mudahan tidak dianggap narsis, tapi karena ini amanah orang tua saya, jadi Bapak saya selalu berpesan kepada saya, kalau kamu di suatu forum yang belum banyak kenal, tolong diperkenalkan diri dulu. Walaupun saya di sini sudah ada beberapa yang kenal Ibu. Saya ingin memperkenalkan diri dulu, nama saya Jamil Azhari, nama asli saya Jamil. Jamil itu dari bahasa Arab, artinya indah, cantik, tampan. Ya. Waktu ibu saya hamil saya, dulu saya ibu saya ingin saya lahir perempuan, karena kakak saya laki-laki, tapi begitu, ternyata laki-laki, padahal nama yang disiapkan perempuan. Maka kemudian dari nama yang kesannya perempuan yaitu Jamil, artinya indah, cantik. Kalau tampan itu tambahan dari saya. Ya. Azaini itu pemberian dari AMTV, tahun 98 saya dikontrak AMTV. Begitu mau tampil pertama kali ditanya, mohon maaf Pak, nama lengkapnya siapa? Jamil. Kalau itu kami sudah tahu Pak, nama lengkapnya Jamil. Cuman Jamil? Iya. Mohon maaf Pak, kalau namanya Jamil saja itu nggak marketable, tidak menjual. Itu kayak nama orang Jawa, Paijo, Parno, Paino. Gitu. Mohon maaf kalau banyak orang Jawa di sini ya. Iya, kemudian diskusi-diskusi diambil nama belakang bapak saya. Bapak saya namanya Ahmad Zaini, maka sejak tahun 98 nama saya jadi Jamil Az-Zaini. Tapi kalau dilihat di ijazah, nama saya hanya Jamil. Saya S1, S2 saya selesaikan di ITB, Institut Pertanian Bogor. Ada yang bilang Institut Perbankan Bogor. Alumninya banyak yang kerja di bank. Ini Mas Imam dulu satu angkatan sama saya. Cuman dia IP-nya 4,0, saya 2,0 ya. Dulu teman saya ada yang IP-nya 4,0, saya salut sama dia. Jadi semester ini 2,0, semester depan 2,0. Dijumlahkan 4,0 ya. Ya saya salut karena bisa persis 2,0. Susah 2,0. Itu kan biasanya 2,01, 2,02. Ini persis 2,0, 2,0 gitu. Ada yang bilang Institut Publistik Bogor. Alumninya banyak yang kerja jadi wartawan. Wartawan Republika, Koran Tempo, Majalah Suwa, itu banyak anak IPB. Ada yang bilang Institut Pesantren Bogor. Alumninya banyak yang jadi ustadz. Ustadz saya, Ustadz Didin Hafidudin, sekaligus teman saya di Basnas, itu juga dari IPB. S2-nya IPB, kemarin baru dapat gelar profesor juga dari IPB. Ada yang bilang Institut Pendidikan Bogor, karena alumninya banyak yang jadi guru. 3 minggu yang lalu saya ke Balikpapan, ngisi 7.000 orang, guru dan anak SMA. Ternyata sebagian gurunya itu besarnya apa, alumni IPB. Jadi di sana IPB itu Institut Pendidikan Bogor. Ada yang bilang Institut Penyanyi Bogor, karena Yana Yulia itu alumni IPB. Dan terakhir Institut Presiden Bogor. Karena Pak SBY itu S3-nya dari IPB. Maka sekarang IPB itu katanya berubah menjadi institut fleksibel banget. Ya. Alumni IPB serba bisa, kecuali pertanian. Ya. Kalau perguruan tinggi yang paling jagoan di Indonesia, mana? Pajajaran. Apa sih alumni Pajajaran? IPB. Nah, perguruan tinggi yang paling jagoan di Indonesia itu Undip. Kenapa? Kalau kata orang Undip, seluruh perguruan tinggi di Indonesia milik Diponegoro. Undip, Universitas Diponegoro. Unpad, Universitas papanya Diponegoro. UI, Universitas ibunya Diponegoro ya. Tadi ITB, Institut Tante dan Budinya Diponegoro. ITB, Institut Paklik dan Buliknya Diponegoro. Ya. Dan UGM pun ada singkatannya, Universitas Grandmasternya Diponegoro ya. Oke. Okay. Oke, saya sudah menikah. Jadi dulu saya menikah masih tingkat 3, masih kuliah saya sudah menikah. Berani. Tingkat 3. Saya ketemu dengan istri saya di tempat KKN. Makanya KKN IPB di keluarga saya singkatannya bukan kuliah kerja nyata Institut Pertanian Bogor, tapi kisah kasih nyata indah penuh bunga. Ya. Waktu di tempat KKN saya ngisi training ke sana kemari, begitu saya ngisi istri saya lawan istri saya ikut dan suatu saat dia bilang, "Nil, materi kamu bagus juga." Iya. Bisa enggak pulang dari sini aku privat? Maksudnya aku belajar 4 mata sama kamu. Mohon maaf kalau belajar 4 mata saya nggak mau. Kenapa? Iman saya sih kuat, takut si MN nggak kuat. Jadi, waktu itu ya. Terus gimana dong? Kumpulin teman asrama kamu. Aduh, malu ilmu saya terbatas. Kalau gitu datengin saudara kamu, datengin mahram kamu. Ah nggak, jauh dari Bandung. Kalau gitu kita nikah. Saya kasih waktu 3 hari, kalau mau nikah, kalau nggak saya cari yang lain. 3 hari kemudian dia datang. Nih, ya, aku siap jadi istrimu. Hah? Serius? Iya. Sebentar. Akhirnya saya pulang dulu ke Bogor konsultasi dengan dosen-dosen saya. Salah satu yang saya konsultasi adalah Pak A.M. Saifuddin. Pasti kenal Pak A.M. ya, dulu Menteri Hortikultur. Pak A.M. saya mau menikah Pak, tapi belum punya pekerjaan, belum punya pegangan, gimana Pak? Pak A.M. jawabnya sederhana, yang itu saya jadikan pegangan. Mir, nikah yang penting bukan pegangan, tapi pegangan. Ya. Punya nggak kamu punya? Ya sudah nikah saja. Makanya kalau di sini ada karyawan BI yang laki-laki belum nikah, itu tekanannya diragukan ya. Satu bulan kemudian dengan lobby yang alot kepada mertua, karena mertua saya tentara, ya, akhirnya diizinkan. Waktu itu mungkin mertua saya salah ngasih opsi. Jadi opsinya begini, kalau kamu mau nikahi anak, saya kasih dua alternatif. Kalau kamu, alternatif pertama, kamu nunggu selesai kuliah, dan kalau kamu selesai kuliah, saya rayain besar-besaran. Tapi kalau kamu nggak mau nunggu kuliah, kamu nggak boleh ngundang teman kamu. Yang tidak hadir hanya saudara sama tetangga. Gimana? Saya pilih yang kedua. Jadi waktu saya nikah teman saya nggak ada yang hadir. Jadi cuma tetangga sama saudara-saudara. Oke. Sebelum menikah saya punya 6 kesepakatan. Kesepakatan yang nomor 2 sama istri saya bilang, kalau nanti mau menikah dengan saya harus siap punya anak 8. Oke. Nah sekarang anak saya sudah 4 dan istri saya sudah diponis oleh dokter tidak boleh melahirkan lagi. Suatu saat dia nanya, Mas, gimana Mas, dulu targetnya 8, sekarang 4, aku gak boleh ngelahirin lagi. Maka sering saya ledek, dulu kan gak pernah kita diskusikan, dari berapa istri 8 anak. Langsung dia kata, jangan, jangan khawatir, suamimu ini aliran satu istri. Satu di Bogor, satu di Bandung. Dulu waktu pengantin baru, kalau saya bicara mau nikah lagi, istri saya selalu bilang, silahkan kalau Mas Amil mau kawin lagi, saya hanya mengajukan 3 syarat. Yang pertama, uang belanja tidak dikurangi. Yang kedua, Mas Amil harus berlaku adil. Dan yang ketiga, langkai dulu mayat saya. Itu dulu sebelum A.A. Cik menikah. Ya. Jadi setelah A.A. Cik menikah, dia berubah. Jadi terima kasih A.A. Biasanya nggak setuju poligami siapa? Ibu-ibu dan aktivis LSM. Tapi sekarang aktivis LSM sudah setuju, salah satunya istrinya Munir. Ketika ditanya, kenapa Anda setuju poligami, padahal Anda aktivis LSM? Bagi saya, lebih baik poligami daripada Polikarpus. Oke. Iya. Kalau kata Tuko Wartoyo, mohon maaf ini walaupun bukan pasang poligami. Aku diwawancari di TV, tapi tidak boleh jadi pegangan buat bapak-bapak ya. Dia diwawancari, orang yang tidak berani kawin lagi masuk neraka. Terus ditanya sama reporternya, dari mana dalilnya bahwa masuk neraka? Iya, karena dia takut sama istri, bukan takut sama Allah. Gitu ya. Tapi jangan jadikan pegangan, itu bukan hadis ya. Karena pada hakikatnya laki-laki itu semua takut sama wanita ya. Oke. Okay. Sama istri. Ya. Katanya ini konon, saya dapat dari salah seorang ustaz. Di surga itu ada 2 pintu. Pintu yang pertama itu pintu untuk barisan yang takut istri, pintu yang kedua yang tidak takut istri. Pintu yang takut istri itu panjang. Yang tidak takut istri hanya satu, berdiri. Kemudian malaikat nanya, ini orang hebat banget yang gak takut sama istri. Apa rahasianya kamu gak takut sama istri berdiri di pintu ini? Saya dipaksa istri saya berdiri di sini. Jadi sama aja ya, sama aja. Baik, selain di TV, saya dosen pascasarjana di ITB. Tulisan saya di Republika dimuat sebulan sekali. Dan kalau ingin baca tulisan saya, setiap Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, itu ada di Detik Portal. Itu mungkin perkenalan ringkas dari saya. Pokoknya keluar dari ruangan ini, melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang cantik, melihat sesuatu yang tampan, ingat satu kata. Terima kasih atas pengakuannya. Lebih baik di RU daripada nggak PT, kata dia ya. Oke. Baik. Saya akan ambil salah satu judul dari buku yang kami tulis di Kubik Leadership, karena training kami biasanya 3 hari. Pernah dengar cerita Howard Kelly? Howard Kelly ini adalah seorang anak miskin, dan mohon maaf gitu. Untuk membiayai sekolahnya, dia harus jualan kue. Suatu saat ketika dia sedang jualan kue, hari sangat panas, hari sangat terik. Dan dia merasakan lelah yang luar biasa. Dan bukan hanya lelah, dia juga haus dan lapar. Maka begitu dia haus dan lapar, dia ambil dompetnya. Dia ingin beli makanan dan minum. Ya. Duitnya enggak cukup. Ya. Mau ambil kue yang dia jual, itu kue setoran kemajikannya. Maka kemudian dia, gimana caranya? Akhirnya dia punya ide, dia datangi salah satu rumah di mana dia jualan, dan kemudian diketuk pintunya. Mihi, nggak ada yang keluar, ketuk lagi. Mihi. Begitu ketukan kedua keluar seorang gadis kecil yang sangat mungil dan anggun. Dan melihat gadis kecil yang sangat mungil dan anggun, Howard Kelly yang semula ingin meminta makanan dan minuman, dia urungkan niatnya. Dan dia hanya berkata, tolong berikan saya segelas air putih. Gadis ini masuk ke rumahnya, tapi sambil mikir, kelihatannya anak ini tidak hanya haus, tapi juga lapar. Maka kemudian dibuatkanlah segelas susu untuk dan susu itu dibawa, diberikanlah kepada Howard Kelly. Howard Kelly meminumnya dengan sangat lahap, dia merasakan nikmat yang luar biasa. Begitu nikmatnya, sampai tanpa sadar dia berkata, berapa saya harus membayar segelas susu ini? Gadis itu menjawab, kamu tidak perlu membayar. Orang tuaku mengajarkan untuk tidak terlalu menerima bayaran atas apa yang saya lakukan. Kalau gitu terima kasih. Pulang Howard Kelly dengan tenang. Beberapa tahun kemudian, gadis kecil ini tumbuh menjadi gadis dewasa. Begitu dia tumbuh menjadi gadis dewasa, dia jatuh sakit. dibawa ke rumah sakit terdekat, rumah sakit yang nyerah, dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, maaf ini penyakit langka, kami tidak sanggup. Akhirnya gadis ini dirawat di rumah sakit yang paling canggih di kota itu, dan ternyata setelah didiagnosis penyakitnya, yang bisa mengobati hanya beberapa dokter saja. Dirawatlah ia selama 3 minggu di situ, dan setelah 3 minggu dirawat, dia dinyatakan sembuh. Begitu dinyatakan sembuh, tentu boleh pulang. Dan sebelum pulang, tentu ada tagihan ke tamannya. Tagihannya dibungkus dengan mas yang sangat cantik. Begitu dia menerima mas itu, dia tidak berani membuka. Ia hanya timang-timang masnya itu. Dari mana dia harus membayar biaya rumah sakit ini? Pasti biaya rumah sakitnya sangat besar. Rumah sakitnya rumah sakit besar. Dan yang bisa mengobati hanya beberapa dokter saja. Dia timang-timang. Tapi dia harus berpikir realistis bahwa hari itu dia harus keluar dari rumah sakit. Maka dengan berat hati dia buka mata itu sambil perasaan was-was. Tes, berapa saya harus membayar biaya rumah sakit ini? Kemudian dia buka matanya. Dan begitu dibuka mapnya, dia dikejutkan dengan sebuah tulisan yang berbunyi, seluruh biaya rumah sakit Anda telah dibayar penuh dengan 1 gelas susu. Pertanda Dr. Howard. Howard Kelly yang dulu jualan ternyata sudah menjadi dokter spesialis yang menolong seorang gadis yang dulu pernah menolong. Pertanyaan saya, apakah kejadian itu kebetulan? Tidak, kenapa? Ya, melalui proses, karena usaha, takdir. Iya, takdir itu gimana prosesnya pasti ada. Kebaikan untuk diri sendiri. Oke, saya tambah satu cerita lagi. Saya punya orang tua angkat, sekarang masih hidup, tinggal di Ulu Jami, punya anak asuh kurang lebih 72 orang. Pertama kali dia bekerja, dia bergabung di Citibank. Karena hanya ijazahnya SMA, maka masuk sebagai office boy. Masuk sebagai office boy dan kemudian 20 tahun kemudian, dia minta pensiun dini dari Citibank. Kira-kira jabatan terakhirnya apa? Office boy juga. Itu nggak boleh bagian STM dia. Karena masuk office boy, pensiun office boy. Nggak naik pangkatnya. Kepala bagian? Kepala office boy? Ya, orang tua angkat saya masuk di Citibank, jabatannya office boy. 20 tahun kemudian pensiun, jabatan terakhirnya vice president di Citibank. Pertanyaan saya, apakah kejadian itu kebetulan? Usaha. Usaha, usaha apa? Karena kerja keras. Kalau karena kerja keras, saya tambah satu cerita lagi. Kurang lebih 2 tahun yang lalu di Kompas atau di Republika pernah dibuat berita apa? Seorang tukang becak di Pekalongan mampu menunaikan ibadah haji bersama istrinya. Karena kerja keras, sekeras-kerasnya tukang becak minjot, dapat 60 juta, ya panggilan Allah ibu. Tapi kita akan belajar bagaimana prosesnya hari ini. Ternyata ya, keberuntungan-keberuntungan hidup, hidayah Allah, ampunan Allah, dan juga pertolongan Allah akan datang, ada prosesnya. Dan hari ini saya ingin berbagi ilmu kepada Mas dan Mbak sekalian, bagaimana agar kemudian keberuntungan datang kepada kita dan bagaimana agar kemalangan itu jauh dari kita. Tapi sebelum dilanjutkan, kita simak dulu pertanyaan-pertanyaan ringkas dari video berikut ini. Thank you. Ternyata ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, dia juga menciptakan prinsip-prinsip Allah, menciptakan hukum-hukum alam. Salah satunya nih, benda ini kalau saya jatuhin, jatuhnya kemana? Oke. Mohon dengan segala hormat, kalau yang jatuhkan pimpinan kita. Terima kasih. Maaf, kalau yang jatuhkan coba laki-laki berkumis. Coba kalau yang jatuhkan, maaf, orang pipi. Mohon maaf Pak, dulu waktu saya kuliah, kata dosen saya Pak ya, kalau ada orang botak di depan itu orang pinter ya. Kalau ada botak di belakang itu pemikir, dan kalau botaknya dari depan sampai belakang habis, dia pikir dia pinter gitu ya. Mohon maaf Pak. Oke, siapa yang bisa menjatuhkan ke atas? Yang menjatuhkan, bisa menjatuhkan ke atas, awal Ramadan bareng umroh bersama saya. Saya akan bimbing jamaah umroh, dan semua biaya saya biayai. Oke. Yang menjatuhkan Jamil Azza ini jatuhnya kemana? Yang menjatuhkan Maria Eva jatuhnya kemana? Yang jatuhkan Yahya Jaya ini jatuhnya kemana? Saya tidak ada hubungan dengan Yahya Jaya ini, walaupun sama belakang. Yang jatuhkan Pak SBY jatuhnya kemana? Yang jatuhkan Ustaz jatuhnya kemana? Yang jatuhkan orang ateis jatuhnya kemana? Yang jatuhkan penjahat jatuhnya? Bahwa hukum alam memastikan bahwa siapapun yang berbuat di muka bumi dapat balasan timpal di muka bumi. Nah, hari ini saya tidak akan membahas hukum gravitasi, akan membahas hukum yang sejak SMP dulu kita pelajari. Mudah-mudahan masih ingat, kalau dulu nggak ngantuk pasti ingat, kalau dulu nggak bolos mudah-mudahan masih ingat, yaitu hukum kekekalan energi. Hukum ini mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan alam semesta manusia dan kehidupan, dia tidak menciptakan energi di dunia, dan energinya itu tidak bertambah, tidak berkurang sampai hari kiamat, yang ada hanya berubah bentuk. Contohnya, saya ngomong gini mengeluarkan energi tidak? Berubah jadi apa? Suara. Ibu dan bapak tanda tangan cek mengeluarkan energi? Berubah jadi apa? Uang. Sampaikan. Datang ke sini mengeluarkan energi? Berubah jadi apa? Dapat ilmu, dapat buku, dapat lebih akrab, dan sebagainya, sebagainya. Energi, tapi energinya tidak bertambah, tidak berkurang. Maka kalau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang Anda usahakan sama dengan apa yang Anda hasilkan. Saya belum membahas bab pahalanya, nanti bab pahala ada sendiri. Di dunia ini balasannya baik untuk orang beriman maupun untuk orang kafir. Kalau dia berbuat 10, dapat 10. Kalau dia berbuat 100, dapat 100. Dengan kata lain, jumlah usaha sama dengan hasil usaha. Artinya apa? Kalau Anda berusaha 10, dapat 10. Kalau Anda berusaha 100, dapat 100. Tidak peduli agamanya, tidak peduli latar belakangnya. Ini untuk menjamin kemahaadilan yang maha kuasa. Nanti, sekali lagi jangan dikaitkan yang pahala yang ini dulu, nanti ada bab tersendiri tentang pahala di sesi ini juga. Sekarang saya ingin lanjutkan pertanyaan. Bagaimana jika Anda sudah berusaha mati-matian, jumlah usahanya 100, tetapi yang Anda dapatkan hanya sedikit, yaitu 10? Apa yang terjadi? Misalnya, Anda sudah pergi pagi, pulang malam di PI, Sabtu kadang lembur, ya. Ada acara selalu ikut. Jumlah usahanya 100, tetapi yang Anda dapatkan hanya nilai dari bupat. Good job. Saya bangga punya karyawan seperti kamu. Pertahankan prestasinya. Dapat memo dari nilai 1, senang. Katakan tapi nilainya cuma 10. Padahal Anda nilai, berusaha senilai 100. Apa yang terjadi? Kecewa pasti. Maksud saya kalau dikaitkan dengan rumus. Rumusnya jumlah usaha sama dengan hasil usaha. Kenapa sekarang saya sudah berusaha 100? Dapatnya apa cuma 10? Punya tabungan. Di dalam hukum ini ada pernyataan bahwa hasil usaha terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen hasil yang dapat langsung dirasakan oleh kita, HUT, dan komponen hasil yang tidak langsung dirasakan oleh kita. Komponen kedua inilah yang oleh para ahli sering disebut tabungan energi. Jadi kalau dimasukkan ke rumus, jumlah usaha kita tadi berapa? 100. Hasil usaha terlihat berapa? Maka kita punya tabungan energi berapa? 90. Namanya tabungan energi disimpan di mana? Di alam. Air disimpan di bendungan, itu juga disimpan energi. Kita punya perbuatan baik juga disimpan di alam. Nanti akan saya lanjutkan disimpannya di mana. Nah, kalau kita punya tabungan, boleh suatu saat diambil? Boleh. Misalnya saya punya tabungan di Bank Mandiri. Ini Pak, ya, mau ngambil tabungan, bukunya mana? Ini. Saldonya tidak cukup. Dikasih enggak? Kasih. Tapi kalau saya enggak punya tabungan, misi Pak, ya, ada apa mau ngambil tabungan? Bukunya mana? Enggak ada. Pernah nabung enggak? Enggak. Dikasih enggak? Begitu juga kalau kita setiap melakukan pekerjaan, nanya dulu, tolong kerjakan ini. Tanya, ada amplopnya enggak? Berarti kan sudah dibayar. Enggak punya tabungan. Tolong ya, ikut acara ini. uang jalannya ada nggak? Sudah dibayar, nggak punya tabungan. Maka suatu saat berdoa kepada yang maha kuasa nggak dikasih, orang nggak punya tabungan kok, minta. Apalagi kerjanya cuma rumah kantor, kantor rumah kantor, kantor rumah yang semua sudah dibayar. Anda nggak pernah ikut pertemuan RW, Anda nggak pernah ikut pengajian, Anda nggak pernah ikut majelis taklim. Kalau ikut pengajian, ikut majelis taklim itu kan tabungan, ya. Tapi kalau cuma rumah kantor, kantor rumah kantor, Sabtu balas dendam tidur, Minggu lanjutin tidur. Nggak pernah punya tabungan, minta berdoa nggak dikasih. Dan ternyata apa tabungan energi itu ada dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Tergantung energi yang dikeluarkan. Contohnya, korupsi positif atau negatif? Alhamdulillah. Ya, saya pernah ngisi anggota dewan, saya tanya, korupsi positif atau negatif? Tergantung, Pak. Istighfar saya. Makanya dikasih kesempatan ngisi lagi, saya nggak mau. Ya. Negatif. Misalnya ada orang korupsi senilai 1000. Dengan korupsi itu perasaannya bisa. Ah, jangan-jangan bendahara saya ender nih. Kalau bendahara saya ember, saya dipanggil, dipanggil KPK, masuk UI, masuk koran, aduh, tiap hari dipublikasikan. Karena Indonesia ini paling senang keburukan jadi berita, bukan kebaikan. Perasaan gelisah itu ada nilainya nggak? Ada. Katakan perasaan gelisah itu nilainya 700, padahal dia korupsi 1000, maka yang 300 dalam bentuk tabungan energi negatif. Anda datang ke sini energi positif atau negatif? Positif. Maka, seandainya ini rapat resmi PI, misalnya, datang, dapat ilmu, dapat kenalan, lebih akrab, dapat amplop, dapat makan. Di total katakan nilainya 1 juta. Sekarang datang, cuma dapat buku, dapat makan, dapat ilmu, katakan di total 600 ribu. Nggak usah berkecil hati, karena Anda punya tabungan energi positif 400 ribu. Yang suatu saat boleh kita minta. Dan ternyata setiap orang itu unik, punya kode frekuensi sendiri-sendiri. Tabungan energi Anda tidak mungkin tertukar dengan tabungan energi orang lain. Jadi salah kalau ada pernyataan, hei, perasaan saya yang banting tulang, kok dia yang dapat tulangnya, saya dibanting-banting. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kode frekuensi sendiri-sendiri. Contohnya, kalau di dunia elektronik, kalau kita sedang nyetel 4 mata, nggak mungkin tiba-tiba muncul office boy. Kenapa? 4 mata itu ada di Trans7, office boy itu ada di RCTI. Kita juga punya frekuensi. Nih, contohnya, waktu saya muda dulu penggemar Rito Harahap. Pengen. Sekarang, saya suaranya ingin persis menjadi orang terharap. Coba Anda dengarkan. Gelas-gelas kaca, tunjukkan padaku siapa diri ini. Mirip enggak? Persis menjadi orang terharap? Enggak. Boong nih. Boong. Ya. Walaupun saya sudah berusaha mirip, enggak. Kenapa? Frekuensinya beda. Saya atau apa penggemar Roma Irama lah. Ya. Bukan judi. Sungguh terpaksa aku menyanyi membawa suara jeritan hati. Coba dengarkan. Walaupun saya berusaha mirip, enggak. Kenapa? Frekuensi saya dengan Roma Irama beda. Apa frekuensi manusia? Nih, mohon maaf pulang dari sini nanti buka, kalau punya buku hadis Bukhari buka, ada di hadis Bukhari bahwa mohon maaf, di tulang belakang manusia ada butiran sebesar pasir yang namanya Az-Zuzana. Kalau kita kuliah dulu, sekolah dulu disebut tulang kata. Kalau dalam agama Hindu-Buddha disebut Sharirika Dhatu atau relik, ternyata Az-Zuzana ini, tulang kata ini, Sharirika Dhatu ini, relik ini adalah black box hitungan penyaluran energi manusia di dunia yang menjamin, yang memastikan bahwa energi yang kita keluarkan baliknya pasti ke kita, enggak bakal ketukar. Dan Az-Zuzana ini, tulang kata ini, Sharirika Dhatu ini, relik ini, dibakar sampai 1000 derajat Celcius tidak rusak. Mohon maaf ada yang beragama Hindu. Kalau ada yang agama Hindu kan dibakar, salah satu yang dicari reliknya. Dan kurang lebih 3 tahun yang lalu di Kelapa Gading ada pameran relik. Salah satu yang dipamerkan adalah reliknya Siddhartha Gautama. Reliknya Siddhartha Gautama itu bening, putih, bersih. Kenapa? Menurut ilmu ini, semakin banyak orang itu tabungan energi positifnya, reliknya itu bening, putih, bersih. Dan semakin banyak orang itu tabungan energi negatifnya, reliknya itu butek. Butek itu keruh. Mohon maaf ini lidahnya lidah Jawa ya. Keruh. Walaupun kata orang Jawa di dunia ini hanya ada 2 suku. Suku Jawa dan bukan Jawa. Waktu saya SMP, Roma Irama pernah nyanyi. 135 juta penduduk Indonesia. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kata itu saya, Jawa itu tingkatan jalan-jalan wae. Orang Jawa itu sebenarnya jalan-jalan dulu. Makanya tukang sayur, tukang bakso, tukang jamu, kebanyakan orang Jawa. Kalau Padang pandai dagang. Ya, orang Padang suruh bisnis, dagang pintar. Tapi jangan suruh olahraga. Nggak bakal juara. Apalagi suruh balap mobil. Nggak bakal juara. Karena ketika dia ikut balap mobil, setiap tikungan berhenti. Kayaknya cocok buka warung Padang di sini. Batak katanya banyak taktik. Ada yang dari Batak tuh? Menadu menang nampang doang. Ya, Sunda suka dandan. Makanya biasanya orang Sunda cantik-cantik. Dan perlu Anda tahu istri seorang Sunda. Ya. Keruh kalau yang negatif. Ini fotonya. Ini kami ambil dari situs Buddha, Hindu Buddha. Yang ini bening. Yang bening berarti tabungan energi positifnya banyak. Yang butek, tabungan energi negatifnya yang banyak. Yang kayak gini seimbang. Ini tabungan energi positif dan negatifnya agak berimbang. Kira-kira kalau Anda dicabut nyawanya oleh Allah hari ini, warnanya apa? Pinginnya putih ya. Alhamdulillah kalau pinginnya putih. Kuning. Kuning ya. Kuning bersih ya. Alhamdulillah ya. Oke. Maka kalau berdasarkan fakta ini, kalau disimpulkan, energi yang kita tabung ini tidak akan pernah hilang dan suatu saat akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak kita duga sebelumnya. Apabila kita menabung energi negatif, maka kita akan mendapatkan energi negatif tersebut kembali. Tiba-tiba handphonenya hilang, pencairan tabungan energi negatif. Tiba-tiba jatuh sakit, maka coba kalau lihat hadisnya, orang sakit ngurangi dosa. Orang sakit ngurangi tabungan energi negatif. Kurang lebih 3 bulan yang lalu, laptop saya hilang. Begitu saya sampai rumah, saya panggil istri, "Ma, anak-anak kumpul dulu." Begitu ngumpul, "Ma, sama anak-anakku sekalian, doakan Bapak sabar ya." "Ada Bapak." "Laptop Bapak hilang. Tadi di mobil waktu Bapak sholat maghrib di jalan." Kata anak saya nomor 2, kelas 1 SMP, "Sabar Pak, itu pencairan tabungan energi negatif." Tapi kemudian dia mikir, "Pak, cairnya kok banyak amat ya? Emang energi negatif Bapak apa? Laptopnya harganya sekian juta, materi training Bapak ada di situ, apa data usaha saya kebetulan ada di situ. Saya kebetulan membina 126 usaha kecil di Indonesia. Ya, datanya ada di situ semua. Sekarang lagi saya kolek lagi. Dulu saya modalin 1 juta, 2 juta, 3 juta. Alhamdulillah. Sekarang paling rendah 1,6 miliar. Yang paling tinggi 18 miliar. Ya. Lumayan. Ya. Nah, termasuk buku saya yang harusnya terbit bulan Agustus ini hilang. Mau nulis lagi. Paling ada backupnya. Backupnya itu sudah saya taruh. Sudah saya backup, tapi saya taruh di tas laptop itu juga. Di kodol mana juga. Ya. Suruh pulangin, kalau dia mau pulangin gak apa-apa lah, laptopnya diambil. Tapi semua datanya dimasuki. Ya, saya sudah mengerahkan polisi, gak ada semua. Oke. Bawa mobil sudah hati-hati. Kecepatannya juga gak lebih 40 km per jam. Dari belakang ditabrak. Tidak! Pencairan tabungan energi negatif sampai Anda keluar. "Pak, TK-TK-nya nabrak mobil saya, Pak. Mobil saya ini sudah semua bunyi kecuali klaksonnya. Masih ditabrak. Pencairan tabungan energi negatif." Apabila kita menabung energi positif, maka kita akan mendapatkan energi positif tersebut kembali. Tiba-tiba dapat bonus. Ya, tiba-tiba rumah tangga yang dulu berantakan, terus sekarang mesranya luar biasa. Termasuk kalau Bank Indonesia terus ingin dapat yang positif-positif terus, energi positif di sini harus banyak. Ya, bukan energi negatif. Kami pernah diskusi di ITB, kenapa di Indonesia banyak musibah? Karena banyak energi negatif yang dilakukan secara kolektif. Kalau di BI juga dilakukan banyak energi positif secara kolektif, maka pertolongan Allah itu akan datang. Keberuntungan-keberuntungan itu akan datang. Karena memang ada dasarnya. Azizanat sari ikadatu tulang kata di diri kita. Nah, saya ingin memberikan contoh dalam kehidupan supaya mudah. Nih, tahun 2004 kami dipanggil oleh pimpinan PGN. Pak Jamil, iya Pak, bisa nggak kubis branding kami, perusahaan kami jadi untung? Wah, nggak bisa jamin Pak, yang jamin yang di atas. Karena menurut riset, sebagus-bagusnya training, kontribusinya terhadap perubahan itu hanya 36,7%. Selebihnya ditentukan oleh orang itu dan juga lingkungan perusahaan. Setelah itu kemudian kita sepakati, dikontraklah kami 1,5 tahun. Ngisi trainingnya di Bandung, jam 7 saya berangkat dari Halim, jam 5 sore lagi sampai Halim pakai pesawat kecil itu, yang baling-balingnya kelihatan. Saya kalau naik pesawat itu selalu duduknya di pinggir. Memastikan, baling-balingnya muter orang. Karena kalau enggak muter pikir saya, katanya saya pecah, saya keluar terus gini. Terpak. Saya kebagian itu setiap hari Kamis. Nah, bertepatan dengan itu ada tsunami. Dan kemudian, alhamdulillah, begitu ada tsunami, tergerak juga. Masa ada tsunami kayak gini, saya sibuk mencari nafkah tanpa menimbangkan kemampuan saya ke Aceh. Akhirnya saya temui saya teman di Kubik, Mas, aku gak bisa ngisi training di Bandung. Gak bisa, Mas, materi ini yang bisa menyampaikan hanya Mas Jamil. Enggak, teman saya ada yang bisa. Kalau kualitasnya gak bisa jauh dengan Mas Jamil, oke. Okay. Nah, kemudian saya datangin teman saya, Mas, tolong gantiin saya ya. Apa ya? Ngisi training di Bandung. Mas duduk manis di rumah, ada yang jemput, di bandara ada yang jemput, di Bandung ada yang jemput, dijemput lagi, diantar lagi, sampai duduk manis di rumah lagi. Kamu mau kemana? Saya mau ke Aceh. Berapa lama? 3 minggu. Hah? Jadi, saya ganti kamu 3 minggu, ya? Iya. Sayangin, jangan-jangan. 3 minggu ganti kami itu minimal dapat sokun. Sokun waktu itu sekitar 14 juta, motor sokun. Saya bilang, ya sudah, sokunnya buat sampean. Aku tak cari sokun saja. Jangan. Cuman beda skema, sokun sama sokun. Akhirnya salaman, sepakat. Teman saya berangkat Bandung, saya berangkat kemana? Aceh. Begitu saya berangkat ke Aceh, saya datang ke kampung pengungsian. Kok banyak anak-anak jarang bertemu. Padahal saya percaya dengan riset yang dilakukan oleh Yale University yang mengatakan bahwa kalau ada orang di bawah 40 tahun jarang tersenyum, nanti di masa tuanya banyak penyakit datang kepada dia. Iya. Jadi kalau orang usianya di bawah 40 tahun jarang tersenyum, di masa tuanya dia akan menderita. Penyakit-penyakit kejiwaan akan datang. Ya. Maka sekarang yang usianya masih di bawah 40 tahun banyak-banyak tersenyum. Yang sudah kelewat tetap harus tersenyum juga. Belum terlambat. Dan ternyata di riset itu juga ada, senyum yang tulus itu ada ternyata. Senyum yang tulus itu pernah saya tulis di Republika, senyum, saya istilahkan senyum 227. Apa itu? 2 cm tarik ke kanan, 2 cm tarik ke kiri, lakukan lebih dari 7 detik. Saya praktekin silahkan. Walaupun tanpa 7 detik, kelebaran. Ya. Ya biasa. Maka kalau seandainya kita lihat pesawat, kamu jarinya dengan, maka kita makasih. Itu bukan senyum yang tulus. Itu senyum SOP, standar operasional prosedur, ya. Bahwa melayani customer harus senyum. Senyum tugas gitu, ya, itu. Nah, akhirnya saya diskusi dengan teman-teman saya, gimana supaya anak-anak itu enggak menderita? Yuk kita diskusi, akhirnya diskusi, ketemulah konsep namanya sekolah ceria. Pokoknya saya bilang waktu itu, sekolah ini membuat mereka tersenyum, membuat mereka tertawa. Membuat mereka ceria, tidak sementara ini kita nggak usah peduli dengan kurikulum Diknas, kurikulum nasional, pokoknya buat. Ternyata begitu kita buat, di luar dugaan, yang daftar banyak sekali, TV dari dalam dan luar negeri banyak yang meliput, mau pembukaan, gurunya kurang. Maka dengan terpaksa saya ikut mengajar. Aku anak ceria, ini senyumnya, ini ketawanya, hahaha, gitu. Ayo anak-anak, aku anak ceria, gitu. Ya kadang kalau habis ngajar ada bapak-bapak datang. Makasih Pak, anak saya hari ini senang sekali. Sama-sama Pak, dia peluk erat saya. Kalau ada ibu-ibu yang datang, saya mundur dikit. Bukan cari posisi ya. Menghindar, kenapa? Saya sudah janji sama istri saya. Dada sebelah kiri ini spesial untuk mama. Sebelah kanan dia gak nanya. Makanya kalau istri saya nangis, saya kasih dada sebelah kiri. Kalau dia mau nyasar ke kanan, saya geser tetap. Jadi tetap ya gitu. Yang kanan masih suci. Dah. Tapi kok ini enggak Kubik banget ya? Kubik mengajarkan 3 kerja. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kalau ini hanya kerja keras. Kenapa? Karena kalau saya tinggal ke Jakarta, sekolahnya tutup. Akhirnya gimana supaya kita kerja cerdas? Oke. Kita umumkan, dicari relawan guru. Bagi yang dari Aceh, kita akan gaji sesuai dengan sebelum tsunami. Bagi yang di luar Aceh, akan dibayar sesuai apa, bukan dibayar, disediakan penginapan dan diberikan makan. Yang daftar ratusan kita pilih 42 guru. Saya training guru itu. Begitu saya ngisi training, ada pimpinan TNI Syariah. Waktu itu Pak Rizkula. Datang kepada Pak Jamil. Ya. Pak Jamil trainer ya? Iya Pak. Bisa nggak training kami? Siapa Pak? Pimpinan cabang TNI Syariah seluruh Indonesia. Bapak maunya gimana? Saya maunya begini, begini, begini. Pak Jamil saya kasih waktu 2 jam. Mohon maaf Pak. Permintaannya banyak, waktunya 2 jam saya nggak sanggup. Terus minimal 1 hari. Maka di hari dan waktu yang ditentukan saya diundang ke Hotel Sahid. Dari jam 8 sampai setengah 6 sore saya isi training. Begitu sore hari, Pak Rizkullah nyalamin saya. Pak Jamil? Pak Jamil, saya kontrak untuk isi training seluruh karyawan TNI Syariah, seluruh Indonesia. Yang nilai kontraknya jauh lebih besar dibandingkan? Bisa beli Innova lah. plus APV lah ya. Walaupun saya selalu menyarankan kalau beli mobil jangan Innova atau APV, beli aja Karimun. Terus kalau Anda ingin lebih besar, bawa aja ke Sukabumi, kasih Mak Erot, Mak tolong diurut. Nanti pulangnya jadi Innova. Jadi sekarang yang mobilnya Innova pernah ke Mak Erot gitu ya. Oke. Sudahlah kemudian saya nilai kontraknya lebih besar, saya diiklankan di Kompas setengah halaman, diiklankan di Republika satu halaman, setengah halaman, seperempat halaman, berulang-ulang. Kenapa saya bisa beli Innova, beli APC, sementara saya teman saya beli Sobit? Energi yang dikeluarkan, beda. Teman saya hanya ke Bandung, stres dikit naik pesawat kecil. Saya terus terang kalau naik pesawat kecil itu stres ya. Ya, karena goyangannya tinggi. Maka Anda pernah dengar dulu PKT, kesebelasan pupuk Kaltim? Kan dulu pernah dalam satu musim itu dia juara kandang. Kenapa? Kan kesebelasan dari Jawa kalau mau main ke Bontang harus ke Balikpapan dulu. Balikpapan ke Bontang tuh transit pakai pesawat kecil. Nah itu manajernya PKT selalu telepon pilotnya. Pak, bawa rombongan ya? Iya. Bawa ke Awan dulu, Pak. Iya. Kan goyang-goyang. Tiba setengah satu, setengah empat harus main bola. Maka PKT waktu itu juara kandang. Gak pernah kalah di kandang. Selalu menang. Sementara saya begitu sampai Aceh, belagak sok pahlawan saya, apa, ada mayat saya angkat, indah dimasukin. Dan saya baru tahu ngangkat mayat itu baunya nggak hilang-hilang. Saya mandi berulang kali nggak hilang. Dan mohon maaf begitu makan pertama kali saya mutah-mutah. Maka makan berikutnya tangan saya bungkus plastik. Nasinya di situ saya kepelit. Belum lagi kemudian. Walaupun waktu itu saya pimpinan Rombe Dua Alfa Republika, tapi datang ke sana kan nggak bawa pasukan lengkap. Kalau kemudian ada instruksi Pak Alwi siap, nanti malam kita koordinasi, saya harus motokopi bahan. Itu motokopi sendiri, dan antrinya bisa satu jam. Begitu kita motokopi, datang orang Aceh, nggak mau antri. Mas-mas antri, jawabnya sederhana dia. Orang Jawa pulang. Saya pernah mau motokopi, sudah ini, datang orang Aceh. Saya bilang, enggak, saya bilang sudah dari pasang saya antri. Dia jawabnya sederhana, Pak, di sini nambah satu nyawa, satu mayat nggak ketahuan. Artinya kalau saya dibunuh nggak ketahuan. Belum lagi hampir setiap malam terjadi gempa. Saya punya pengalaman menarik berkaitan dengan gempa. Kenapa? Karena waktu saya di sana itu nggak pernah berani tidur di kamar tidur. Jadi kalau tidur di ruang tamu buka sedikit, kalau gempa set lari. Big Boss saya datang dari Jakarta. Saya sambut di bandara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf di bandara itu tidak ada hotel, jadi saya tidak siapkan hotel buat Bapak. Enggak apa-apa nih. Saya nginep di mana? Di Pusko, Pak. Oke? Begitu sampai Pusko. Setelah jalan-jalan, lihat lokasi, mampir Pusko. Silakan Bapak tidur di kamar tidur. Kamu di mana? Saya di ruang tamu aja, Pak. Ini saya baru datang, masih seger. Biar saya yang di ruang tamu, kamu yang di sana. Enggak, Bapak aja yang di sana. Langsung dia tepuk saya. Kamu benar-benar pejuang. Makasih, Pak. Begitu malam terjadi gempa, dulu saya lari di luar. Tiba saya, jangan mana. Jangan, Pak. Kamu itu menghormati saya atau mencelakakan saya. Ya. Itu bos saya panik begitu. Jangankan bos saya, Ustaz Didin yang Ustaz. Begitu terjadi gempa, panik dia juga. Ya bukan Ustaz, gempa dia, saya tidak tahu. Ya. Biasanya yang tidur di kamar ini siapa ambil, kata bos saya. Tidak ada yang berani. Ya sudah, saya juga tidak mau tidur sini. Terus gimana, Pak? Tidur sama kamu aja. Malam itu saya tidur sama bos saya di Selantang. Energi positif, balik positif. Semakin besar yang kita keluarkan, semakin besar balasannya. Wah Pak, masa energi positif harus ke Aceh? Enggak, kanan kiri kita full energi positif. Misalnya sekarang ada acara sebelahnya ngantuk, dipijetin, jangan ngantuk. Energi positif, ya. Sebelahnya sibuk SMS. Tak sayang, jauh-jauh datang kok, gak dihargai. SMS-nya nanti aja. Energi positif. Yang sebelahnya bunyi telepon, energi positif. Termasuk pulang dari sini bawa anaknya, mana anak tuh, bapak pulang, mama pulang. Energi positif. Saya punya pengalaman energi positif di rumah. Waktu itu istri saya hamil anak kedua. Dia kan nyidam. Mas, ada apa saya? Si Utun. Kenapa si Utun? Si Utun minta bandeng Kristus. Ma, mana ada bandeng Kristus di boku? Bodoh! Pokoknya kalau bapak saya nggak mati, ya nasi itu jadi bandeng Kristus. Ini kan akibat perbuatan bapak juga. Sebagai suami yang bertanggung jawab, iyalah bertanggung jawab. Karena saya bukan pengusaha percetakan. kalau pengusaha percetakan kan habis nyetak di bawahnya ada tulisan isi di luar tanggung jawab kita. Makanya kalau saya suami jangan pengusaha percetakan ya. Dia senangnya produksi terus tapi nggak bertanggung jawab terhadap isi. Mana saya datengin, saya pergi ke Bogor, rumah saya waktu di Dermaga. Visualan pertama saya tanya, Mbak ada bandeng Kristu? Maaf Pak, nggak ada. Visualan kedua saya tanya, Mbak ada bandeng Kristu? Maaf Pak, nggak ada. Visualan ketiga saya tanya, Mbak ada bandeng Kristu? Maaf Pak, nggak ada. Visualan keempat saya tanya, Mbak ada bandeng Kristu? Jawabnya saya enak. Bapak cari bandeng Kristu di Bogor. Mau ke Semarang loh. Sampai sekarang saya masih ingat wajah suara. Ya. Yang lagi kesel keselnya, dulu hidupnya masih susah, belum punya kendaraan, keringetan, goblos-goblos itu, mau ke Semarang lagi. Makanya kalau saya sekarang suruh nganter istri saya ke Swalayan itu, saya nggak pernah mau masuk. Takut dia masih kerja di situ. Akhirnya saya pulang, begitu sampai rumah, Ma, nggak ada bandeng Kristunya. Bodoh! Pokoknya kalau Mas jangan saya cari bandeng Kristu. Kebetulan azan asar, ke masjid aja deh. Maka kemudian saya di salat asar, saya berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, jika memang bandeng Kristu adalah, iya ada orang berdoa ketahuan. Ya waktu itu doanya begini, ya. Kalau memang bandeng Kristu adalah wujud cinta kasihku kepada istriku, berikan aku bandeng Kristu. Bagimu anak muda yang mendatangkan bandeng Kristu, semudah engkau mengatur miliaran planet. Saya kalau sudah berdoa dengan saya tutup, semudah engkau mengatur miliaran planet, itu pertanda saya ingin doanya segera dikabulkan. Kenapa? Bagi Allah ngatur miliaran planet itu mudah, apalagi nggak tenin bandeng Kristu. Habis asar doa nggak dapet, habis maghrib nggak ada, habis isya sekitar pukul 19.45 pintu rumah saya diketuk. Assalamualaikum, aneh ya aneh, iya aneh, buka pintu, begitu habis, ada mana? Nil, bapakku baru datang dari Semarang. Iya mbak bandeng Kristu, ini untuk apa? Oh makasih, oh makasih. Tiga hari kemudian saya ketemu Anang, saya tanya, Anang, kamu kok tahu sih kamu kalau aku perlu bandeng Kristu? Enggak. Loh kok kamu ngantar bandeng Kristu? Kan, Mil, dulu saya pernah punya problem. Minta tolong teman kos nggak bisa, minta tolong saudara nggak bisa, begitu minta tolong kamu, sergetnya luar biasa. Sejak saat itu saya berjanji setidaknya kalau ada 10 kebaikan datang kepada saya ingin berbagi sama kamu. Kebaikan yang mana, Anang? Kamu nggak perlu tahu. Sampai sekarang saya tidak pernah tahu kebaikan apa yang saya lakukan kepada teman saya, Anang, yang menyebabkan dia ngantar bandeng Kristu ke tempat saya. Begitu bandeng Kristu sudah saya terima, langsung saya bilang, Ma, alhamdulillah ada bandeng Kristu. Makan yuk. Istri saya jawab, sudah kenyang, Pak. Aku rutin langsung menang gitu ya. Waktu itu saya sudah mau marah, tadi saya ingat 4 hari sebelumnya saya habis baca buku, dan di dalam buku itu ada hadis Rasulullah yang mengatakan, sesungguhnya, sebaik-baik lelaki adalah yang terbaik dengan istri. Mundur. Sesungguhnya, sebaik-baik lelaki adalah yang terbaik dengan istrinya. Saya tarik nafas. Saya ingin salah satu menjadi lelaki yang terbaik menurut hadis Rasulullah. Akhirnya saya redakan emosi saya dan kemudian saya kata, Ma, gimana kalau aku suapin? Ya, kalau disuapin mah beda. Akhirnya saya ambil nasi, saya kasih kecap, saya kasih bandeng dan istri saya suapin. Dan setelah kemudian kenyang, beberapa saat kemudian tamat, dia ngasih hadiah kepada saya yang tidak boleh diceritakan di sini. Itu melanggar RU anti pornografi dan berdoa. Oke, energi positif balik positif. Energi negatif juga balik negatif. Ini contohnya. Saya pernah ngisi materi yang ini, materi yang sama ini di salah satu BUMN di Jakarta. Begitu saya sedang ngisi materi ini, salah satu direksinya datang. Pak Jamil, ya. Boleh nanya, silahkan. Teorinya Pak Jamil pun nggak masuk akal. Saya tidak setuju dengan teori Pak Jamil. Saya bilang, oke, okay, Bapak mau saya jelaskan secara ilmiah atau saya jelaskan dengan pendekatan agama? Nggak, saya nggak mau. Tidak. Tujuh bulan, kisah kita. Tujuh bulan kemudian dia telepon saya. Assalamualaikum Pak Jamil, waalaikumsalam. Bisa kita ketemu? Boleh Pak. Di mana? Di Grand Hyatt. Persisnya di mana Pak? Pokoknya di Plaza Indonesia, di bawah itu ada Starbucks Cafe, kita ketemu di sana. Oke. Okay. Saya datang ke Starbucks Cafe, begitu saya sampai situ, ternyata dia sudah ada, kemudian menyambut saya berdiri dan kemudian memeluk saya. Pak Jamil, maafkan saya. Maafkan saya, maafkan saya, dan terima kasih Pak Jamil. Saya bingung nih, maaf terima kasih apaan? Ya pokoknya saya biarkan aja dia meluk, tanda kuat. Begitu sudah duduk baru saya tanya, Pak boleh saya nanya? Tadi Bapak bilang sama saya, maafkan saya. Emang salah Bapak kepada saya? Saya ngerasa Bapak gak pernah punya salah sama saya. Pak Jamil, kurang lebih 7 bulan yang lalu kan Pak Jamil saya undang ke kantor saya. Waktu itu kan Pak Jamil saya jatuhkan di hadapan karyawan saya. Waktu itu Pak Jamil saya bantai dalam tanda kutip di hadapan karyawan saya. Pasti harga diri Pak Jamil jatuh, pasti Pak Jamil sakit hati. Saya bilang, mohon maaf Pak, tidak. Saya ini trainer, saya ini dosen. Beda pendapat bagi saya itu biasa. Bahkan orang tua saya mengajarkan, hargai orang yang berbeda pendapat dengan kamu selama dia memiliki dalil yang kuat. Jadi Bapak gak perlu minta maaf sama saya kalau tidak maaf. Yang kedua, kenapa Bapak berucap terima kasih kepada saya, Pak Jamil? Karena mulai hari ini, saya percaya 100% dengan teori yang Bapak jelaskan. Bahwa energi negatif balik negatif, energi positif balik positif. Saya bilang, mohon maaf Pak, itu bukan teori saya. Teori akhiri dan Bapak itu orang muslim sebenarnya ada ayatnya juga. Wama yakmal miskola darotin hayroyaro, wama yakmal miskola darotin hayroyaro. Balasan siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun dibalas, diperlihatkan. Dan ternyata di tafsirnya balasannya itu dua, di dunia dan di akhirat. Siapa yang berbuat keburukan juga dibalas dua, di dunia dan di akhirat. Sekarang yang saya jelaskan ini balasan di dunia dulu ya. Oke. Nah, itu bukan teori. Dan kalau boleh saya tanya, kenapa Bapak cerita? Jadi itu gimana, Pak Jamil? Pak Jamil kan tahu saya salah satu direksi di perusahaan yang saya pimpin. Nah, ketika saya menjabat direksi, saya pernah menerima uang dalam tanda kutip uang haram, jumlahnya 526 juta. Menurut saya direksi ini masih direksi yang baik. Kenapa? Terima duit haram masih dicatat. Lebutinya ingat 526 juta. Banyak direksi yang nggak ingat. Begitu menerima duit malah minta setoran lagi. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, gitu kan. Minta dana lagi, minta dana lagi. Kalau ini ingat. Terus Pak Jamil tahu anak saya sekolah di Australia. Mohon maaf Pak, kalau itu saya cuma dengar-dengar aja. Iya, anak saya sekolah di Australia. Ketika anak saya sekolah di Australia, anak saya kena narkoba. Saya bawa pulang ke Indonesia, saya obati sembuh. Begitu liburan panjang, dia minta berlibur ke Amerika dan Kanada. Saya kirim ke sana. Pas di sana ketemu sama temennya yang menggunakan narkoba. Anak saya diajak nggak mau, tapi anak saya disekap. Dan kemudian disuntik lagi, kambuhkan. Pak Jamil tahu berapa biaya pengobatan yang saya habiskan? Tidak. Jumlahnya sama persis dengan uang yang saya peroleh dengan tidak. 526 juta. Saya telah merusak anak saya. Saya telah merusak anak. Energi positif balik positif, energi negatif balik negatif. Ini pengalaman orang lain. Saya juga punya pengalaman. Ketika itu saya pulang ngisi training dari Hong Kong. Begitu sampai rumah, istri saya waktu itu sedang hamil 7 bulan. Setelah saya mandi, saya istirahat, istri saya nanya, Mas, masih capek enggak? Enggak. Kalau aku ajak ngobrol yang serius, sanggup enggak? Sanggup. Mas, aku sudah 11 malam enggak tidur. Maksud Mama? 11 malam, dari siang mau tidur malam, aku belum tidur, barang saya detik. Kenapa Mama baru ngasih tahu sekarang? Kenapa enggak telepon waktu Bapak di Hong Kong? Enggak, saya tidak mau ganggu Bapak. Saya ingin Bapak konsentrasi ngisi training. Nanti kalau saya telepon pikiran Bapak. Mama sudah ke dokter belum? Belum. Kenapa? Kalau ke dokter nggak sama Bapak nggak mantap. Itu sekarang malam ini kita ke dokter. Memang istri saya setelah menikah dengan saya agak manja. Padahal dia dulu juara karate. Tapi setelah dengan saya takut. Malam kemudian saya antar ke dokter. Begitu Pak. Saya kebetulan tinggal di rumah sakit. Saya rumah saya di Telaga Kahuripan. Parung. Saya jarang nyebut Parungnya. Kenapa? Parung itu identik dengan esek-esek ya. Ya kalau Anda pulang malam lewat Parung, di pinggir jalan itu ada nyetop-nyetop. Dan itu tarifnya mahal. Satu jamnya 2.100.000. Ya, 100.000 itu bayar ke ceweknya, 2 juta ke dokter gatel. Enggak sembuh-sembuh. Oh, gitu ngambil di pinggir jalan ya satu. Ya. Terus? Saya bawa ke rumah sakit Citra Insani. Begitu dirawat situ, Pak ini harus dirawat inap. Oke. Dirawat 3 hari di situ enggak ketahuan penyakitnya. Maka saya temui dokter. Dokter, istri saya sudah dirawat 3 hari di sini enggak ketahuan penyakit. Tolong pindahkan ke rumah sakit yang menurut dokter paling canggih di Bogor. Saya ingin memberikan yang terbaik buat istri saya. Akhirnya direkomendasikan pindah ke rumah sakit Azra di Bogor. Saya bawa ke rumah sakit Azra di Bogor. Panasnya bukannya turun setiap malam, panasnya antara 39,6 39,7. Dan setiap malam istri saya minum 2 sampai 3 galon aqua. Bukan botol galon. Hai. Seminggu dirawat di situ nggak ketahuan penyakitnya, maka kemudian saya datangi dokter Inayah yang merawat di situ. Dok, istri saya sudah dirawat di sini seminggu nggak ketahuan penyakitnya. Tolong pindahkan ke rumah sakit yang lebih lengkap. Baik, direkomendasikan. Akhirnya cerita direkomendasikan pindah ke rumah sakit harapan mereka di Selipi. Harapan mereka mahal, kalau harapan kita murah. Ya. Kenapa? Karena begitu masuk ke rumah sakit itu sudah didiagnosis penyakitnya, dan kemudian ternyata istri saya harus masuk ruang ICU. Kenapa saya sebut harapan mereka? Karena saya setiap malam harus membayar 2,5 juta untuk ruangannya saya. Setiap pagi saya beli obat 2-3 juta, dan kebetulan istri saya belum saya cover asuransi waktu itu. Jadi harus pakai biaya sendiri. Istri saya dirawat 5 minggu di rumah sakit, coba Anda hitung sendiri. Memang di ruang ICU-nya hanya 3 minggu. Dan nunggu istri di ruang ICU itu bukan pekerjaan mudah. Berat. Selama saya 3 minggu nunggu istri saya, ada 8 orang yang sudah meninggal. Dan kami sudah tahu polanya apa. Kalau dipanggil bukan saat jam besok dokter, kemungkinan besar meninggal nunggu. Dan saya pernah dipanggil 23:30. Keluarganya gak sendirian nih. Teman saya, sabar pak, sabar pak. Begitu saya sampai depan ruangan, ada pak suster. Ibu kehabisan obat, tolong carikan. Tapi di apotek bawah gak ada. Baik, saya cari. Saya cari apotek yang buka 24 jam. Di apotek pertama, saya kasih resepnya. Maaf pak, gak ada. Saya cari pak suster, obatnya gak ada. Harus ada pak, harus dapat supaya ibu cepat sembuh. Keliling lagi apotek 24 jam, suster gak ada. Harus dapat pak, supaya ibu cepat sembuh. Saya keliling sampai 2:30 pagi. Begitu 2:30 pagi saya nggak dapat, saya balik pasrah ke rumah sakit. Saya pasrahkan ya Allah, aku serahkan kepadamu. Suster, saya sudah keliling banyak apotek, 24 jam, obatnya nggak ada. Sebentar ya pak, susternya masuk. Begitu keluar, ini pak obatnya diganti, beli di bawah ada. Kalau nggak mikir istri saya di ruang sih pak, tonjok itu sesuai itu. Lalu kenapa nggak dari tadi? Bukan masalah ongkos taksinya, rasa. Yang saya juga pernah dipanggil 4:30 pagi, keluarganya nggak diriani. Kalau ini saya benar-benar agak shock. Agak lama saya terbiak. Sampai dipanggil 2 kali. Keluarganya nggak diriani. Jadi sampai ruangan, ada apa suster? Ibu minta jus pepaya. Baik suster, saya cari. Ada restoran, belum buka saya tutup. Assalamualaikum. Sisi, maaf pak, belum buka. Iya, saya tahu. Nggak dibuka juga. Tepat. Misi, maaf pak belum buka, iya saya tahu, saya mau minta kolok. Begitu dibuka, ada apa pak? Pak, istri saya ada di rumah sakit. Dia minta jus pepaya. Tolong saya, berapapun harganya saya bayar. Masuk. Sama dia dibantuin, sambil dibantuin saya tanya. Pak, tadi waktu saya minta tolong bapak, waktu saya ketuk pintunya bapak bilang belum buka. Waktu kemudian saya minta tolong, kenapa bapak semangat sekali? Dia bilang, pak, dulu ibu saya ada di rumah sakit. Dia minta satu permintaan kepada saya, belum sempat saya penuhi, sudah meninggal. Saya khawatir ini permintaan. Maaf pak, maaf, salah ucap. Tapi kali ini saya gak marah karena dia nolong saya. Setelah 3 minggu di rumah sakit, gak ketahuan penyakitnya, saya dipanggil dokter ke ruangannya. Begitu masuk, Pak Jamil, hari ini saya minta ibu. Ada apa dok? Ibu akan kami ganti obat. Dokter, biasanya setiap pagi saya kontak ganti obat, dokter tidak minta izin saya. Kenapa yang ini minta izin? Karena yang ini mahal padanya. Berapa dok? Sekali suntik 12 juta. Sehari berapa kali suntik dok? Sehari 3 kali suntik. Dokter, 36 juta bagi saya itu mahal dok. 36 juta itu bagi saya besar dok. Dan perlu dokter ketahui tabungan saya pun sekarang sudah mau habis untuk membiayai istri saya. Sembuhkan istri saya dok. Sembuhkan istri saya. Dokter itu menjawab padanya. Jangan dikira kami tidak berusaha. Kami harus hati-hati mengobati penyakit istri bapak, karena istri bapak sekarang hamil memasuki 8 bulan. Tentu bapak ingin bayi yang dikandung selamat termasuk istri. Dok, tolong sekali lagi dok, periksa istri saya akan berdoa kepada Tuhan. Dan dokter itu menjawab, janji Pak Jamil ya, sekali ini saja. Kalau sekali ini gagal, terpaksa ibu kami ganti obat. Baik dok, maka dokter itu memeriksa istri saya lagi. Saya cari musola. Kemudian saya sholat duha, selesai sholat duha, saya sholat hajat, dan habis sholat saya berdoa. Ya Allah, ya Tuhan. Gerangan energi negatif apa yang pernah aku lakukan? Sehingga engkau uji aku dengan penyakit istriku yang tak kunjung sembuh. Tabunganku sudah hampir habis, ya Allah. Aku pun sudah lelah, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit istriku, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit istriku. Bagimu amat mudah menyembuhkan penyakit istriku. Semudah engkau mengatur miliaran planet ini. Dan ya Allah, ya Tuhan. Gerangan energi negatif apa yang pernah aku lakukan? Gerangan energi negatif apa yang pernah aku lakukan? Begitu saya sedang mengucapkan doa itu, tiba-tiba saya teringat kejadian beberapa puluh tahun lalu yang saya sendiri hampir lupa. Apa itu? Saya pernah mencuri uang ibu saya, 125 rupiah. Waktu itu SPP saya nunggak 3 bulan. Setiap pagi saya dipanggil guru kelas. Jamil kapan bayar SPP? Jamil kapan bayar SPP? Jamil kapan bayar SPP? SPP-nya hanya 25 rupiah. Nunggak 3 bulan berarti 75 rupiah. Setiap pagi dipanggilin malu. Maka begitu saya pulang ke rumah, di bawah bantal ibu saya ada uang 125 saham. Yang 75 saya gunakan untuk melunasi SPP saya. Yang 50 saya gunakan untuk saya. Maka kemudian saya berpikir, kenapa ketika saya sedang berdoa, ya Allah, energi negatif apa yang benar aku lakukan? Kok saya teringat kejadian yang saya sendiri hampir lupa? Tentu otak rasional saya kemudian jalan. Jangan-jangan ini energi negatif yang pernah saya lakukan. Akhirnya saya ambil telepon dan saya telepon ibu saya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ma? Baik. Gimana anak-anak di rumah, Ma? Nyil. Mama ada hadoh, Mama jauh-jauh datang dari Lampung ke sini merawat anak kamu. Kamu gak usah pikirin anak kamu. Anak kamu sehat, anak kamu sehat. Kamu pikirin aja Ria, Ria itu nama istri saya. Gimana Ria? Belum sembuh, Ma. Sabar ya, Mir. Insya Allah, Ma. Setelah ngobrol ke sana kemari selesai, baru kemudian saya tanya. Ma, Mama ingat gak kejadian beberapa puluh tahun yang lalu? Yang mana, Mir? Yang uang Mama hilang 125 rupiah. Tanpa saya duga, ibu saya berteriak. Jamil! Tanpa Mama meninggal, Mama ingat, Mir. Karena gara-gara uang itu Mama dihina di depan banyak orang. Karena gara-gara uang itu Mama direndahkan di depan banyak orang. Karena gara-gara uang itu Mama dicaci maki. Waktu itu Mama punya hutang dengan orang kaya di kampung. Uangnya sudah Mama siapkan. Begitu Mama pulang ke rumah, Mama cari uang yang gak ada, Mir. Maka kemudian Mama datang ke rumah orang kaya itu, ingin minta maaf, sekaligus mohon pembayarannya untuk ditunda. Dengan harapan orang itu memaafkan Mama dan memberi kesempatan kepada Mama. Tapi ternyata ketika Mama sampai di situ, Mama dicaci maki, Mama dihina, Mir. Mama direndahkan, Mir. Padahal waktu itu di sana banyak orang, Mir. Sakit hatinya masih kerasa sampai sekarang, Mir. Malu, Mir. Setelah ibu saya puas, baru kemudian saya tanya, Mama tahu gak siapa yang ambil uang? Gak tahu. Langsung saya berteriak, Ma! Yang ambil uang itu jahat, Mama. Lalu saya sendiri saya minta maaf sama maaf, Ma. Dan nanti kalau saya ketemu dengan Mama, saya akan syukur sama Mama. Maafkan saya, Ma. Maafkan saya, Ma. Dengar jawaban itu, ibu saya kemudian berteriak, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan. Aku maafkan orang yang telah mengambil uang. Karena ternyata dia adalah anakku. Ampuni dia, maafkan dia, ya Allah. Saya tanya lagi, benar Mama sudah memaafkan saya? Benar. Kalau Mama sudah memaafkan saya, tolong ulangi sekali lagi disertai doa agar istri saya segera sembuh, Ma. Maka ibu saya kemudian, ya Allah, ya Tuhan. Aku maafkan orang yang telah mengambil uangku, karena ternyata dia adalah anakku. Ampuni dia, maafkan dia. Sembuhkanlah istrinya, sembuhkanlah menantuku. Terima kasih, Ma. Kejadian itu sekitar pukul 10 dan pukul 12.45 saya dipanggil ke ruangan dokter. Begitu sampai ruangan dokter, dokter itu nyalami saya. Selamat Pak Dhani, selamat Pak Dhani. Ada apa, Dok? Penyakit istri Bapak dapat kami ketahui. Apa, Dok? Infeksi pankreas. Langsung saya peluk. Terima kasih, Dok. Terima kasih, terima kasih. Dan dalam pelukan saya, dokter itu mengatakan, Pak Jan, kalau boleh jujur, cara yang kami gunakan sama. Metode yang kami gunakan sama. Dan kami semua sepakat, hari ini kami dapat keajaiban dari Tuhan. Dengan cara yang sama, dengan metode yang sama, penyakit istri Bapak dapat kami ketahui. Dan dokter itu pun kemudian berteriak, puji Tuhan, puji Tuhan. Setelah kemudian duduk, Pajang, setelah ini saya minta izin. Apalagi, Dok? Ibu akan kami kasih obat. Begitu panasnya turun, ibu akan kami sesat untuk memudahkan pengobatan. Silakan, Dok. Maka begitu istri saya sudah disesat, saya pastikan anak saya selamat, istri saya selamat, saya segera pulang ke Bogor, dan saya temui ibu saya. Saya cungkem di depan ibu saya. Ma, terima kasih, Ma. Terima kasih, terima kasih. Dan maafkan saya. Begitu saya ngomong maafkan saya, Ma, ibu saya ngangkat. Bukan kamu yang salah. Mama yang gendangnya terlalu lama. Mama yang kaki potinya terlalu lama. Maafkan mama, Mir. Maafkan mama. Dan hari itu saya menangis di pelukan ibu saya. Suatu pelukan yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup. Hati-hati. Energi negatif sebaliknya. Memang yang saya curi hanya 125 rupiah. Tapi ditambah rasa sakit hati, ditambah rasa terhina, ditambah rasa direndahkan, maka saya selalu bilang sama orang-orang yang mengorupsi uang milik orang miskin, gara-gara Anda mereka tidak bisa sekolah, gara-gara Anda kehidupan mereka susah. Memang ya Anda ambil mungkin 1-2 juta, tapi energinya jauh lebih besar dari 1-2 juta karena membuat kesulitan. Apalagi kalau kita sebagai seorang muslim, pasti kita pernah mendengar cerita Al-Qamah. Al-Qamah ketika mau meninggal didatangi oleh sahabat, diajarin La ilaha illallah. Al-Qamahnya meninggal karena diajari berulang-ulang tidak bisa. Maka para sahabat kemudian meminta Bilal, Bilal panggil Rasulullah. Begitu Rasulullah sampai kepada Al-Qamah, Al-Qamah, aku Muhammad Rasulullah, ikuti aku. Maka kemudian La ilaha illallah, Al-Qamah tidak bisa. Karena diajari Rasulullah diulang-ulang tidak bisa, Rasulullah langsung tanya, apakah dia masih punya orang tua? Masih ya Rasulullah, ibunya. Panggil ibunya kemari. Begitu ibunya datang, wahai ibu, benarkah Al-Qamah ini putramu? Benar ya Rasulullah. Apakah dia punya salah denganmu? Benar ya Rasulullah. Maafkanlah dia. Maaf ya Rasulullah. Aku tidak akan memaafkan anak. Aku tidak akan memaafkan anakku ya Rasulullah. Sakit ya Rasulullah. Rasulullah tanya, emang apa salah Al-Qamah kepadamu? Ya Rasulullah, sebelum Al-Qamah menikah dulu tinggal bersamaku. Dan beberapa saat setelah menikah dia tinggal bersamaku. Tapi setelah dia menikah, dia lebih mencintai istrinya dibandingkan mencintai aku. Aku tidak terima ya Rasulullah, aku yang melahirkan dia. Tapi istrinya lebih dicintai daripada aku. Di dalam sarah hadis itu diceritakan, ternyata Al-Qamah itu pernah membeli bahan baju untuk istrinya itu jauh lebih baik dibandingkan yang dibelikan untuk ibunya. Dan ibunya kemudian merasa sakit hati. Karena dia ibunya tidak mau memaafkan, maka Rasulullah meminta kepada para sahabat, sahabatku kumpulkan kayu bakar. Para sahabat mencari kayu bakar, ada yang sudah datang kumpul, ada yang belum. Kemudian ibunya nanya, ya Rasulullah, buat apa kayu bakar itu? Buat membakar anaknya, daripada dia susah meninggal. Langsung ibu-ibu bersimpuh, ya Rasulullah, aku maafkan semua kesalahan anakku. Aku maafkan semua kesalahan anakku. Jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Jangan kau bakar dia ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi orang, benar engkau sudah memaaf? Benar ya Rasulullah. Semuanya. Rasulullah mendatangi aku. Al-Qamah, aku Muhammad Rasulullah. Ibumu sudah memaafkan semua kesalahannya. Ikuti aku. La ilaha illallah. Dan Al-Qamah pun mengikuti. La ilaha illallah. Dan meninggallah Al-Qamah. Energi negatif balik negatif, apalagi energi negatif kepada orang tua kita. Maka segeralah bersimpuh-bersimpuh di hadapan orang tua kita. Oke. Oke, sekarang ternyata hukum itu banyak. Selain hukum kekalahan energi di dunia ini, ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes, ada juga hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu apa? Misalnya saya berbuat baik dengan, mohon maaf Pak, Pak Yusuf, balasannya dari Pak Yusuf. Saya berbuat buruk dengan Ibu Eni, balasannya dari Ibu Eni. Yang sering disebut hukum sebab akibat. Nah, saya ingin mempertontonkan sedikit video, tolong disimak. Ini lebih dekat ke hukum kekekalan energi atau hukum kausalitas. Itu lebih dekat ke hukum kekekalan energi atau kausalitas? Kausalitas. Itu salah satu bentuk pencairan tabungan energi. Tetapi hukum kekekalan energi kerjanya tidak selalu begitu. Saya berbuat baik dengan Pak Yusuf, belum tentu balasannya dari Pak Yusuf. Saya berbuat buruk dengan Bu Eni, belum tentu balasannya dari Bu Eni. Termasuk Anda berbuat baik di Bank Indonesia, belum tentu balasannya dari Bank Indonesia. Termasuk Anda berbuat buruk di Bank Indonesia, belum tentu balasannya dari Bank Indonesia. Termasuk misalnya Ibu Fadriah menumbuhkan perbankan syariah, belum tentu balasannya dari perbankan syariah. Yang pasti, apapun perbuatan baik kita akan mendapat balasan, tapi balasannya dari mana kita tidak tahu. Ya, itu. Jadi jangan sampai perasaan kemarin waktu Lebaran pulang saya bawain oleh-oleh. Sekarang kamu pulang kamu nggak ingat saya, boro-boro ingat. Bawain aja enggak. Biarkan. Memang tidak sebab akibat, tapi pasti kita mendapat balasan. Ya. Kuis. Apa yang terjadi dengan tabungan yang dimiliki seseorang ketika dia meninggal dunia? Ternyata semua tabungan energi akan dicairkan menjadi HUT ketika dunia masih ada. Sebelum dunia kiamat. Rasulullah sudah meninggal 14 abad yang lalu. Namanya masih disebut cair dalam bentuk kata. Dan tabungan energi cair dalam bentuk 4 ta. Harta, tahta, kata, cinta. Maka kalau kemudian hartanya ingin naik, gampang. Perbanyak tabungan energi positif yang berdekatan dengan harta. Ingin tahtanya naik, perbanyak tabungan energi positif berkaitan dengan tahta. Ingin katanya naik, perbanyak tabungan energi positif berkaitan dengan kata. Misalnya, jangan pernah Anda mengucapkan sesuatu yang Anda tidak kerjakan. Maka kalau seandainya, mohon maaf, Anda pimpinan, salah satu pimpinan di Bank Indonesia, kemudian ngasih pengarahan sama anak buah. Saudara-saudara, mari kita buktikan bahwa bagian kita adalah bagian yang terbaik di Bank Indonesia. Di belakang anak buahnya, elah, betah terus. Omdok. Kalau kita pimpinan sedang ngasih pengarahan anak buahnya gitu, jangan salahin anak buah. Kenapa? Boleh jadi tabungan energi positif kita kurang, sehingga tidak cair dalam bentuk kata. Pulang dari sini, nak! Kok main PlayStation terus, toh, nak? Sekarang ini musimnya ujian, kok belajar yang rajin supaya kamu pintar. Kamu juga bandel amat sih, anak siapa kamu? Anak mama. Jangan salahin anak kita. Jangan-jangan tabungan energi positif kita kurang, sehingga tidak cair dalam bentuk kata. Maka tadi sebelum saya tampil, saya berdoa, ya Allah, ya Tuhan, jika aku punya tabungan energi positif, mohon kali ini cairkan dalam bentuk kata, agar ilmu yang saya sampaikan masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, dan membuat amal soleh mereka jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Maka kalau saya ngisi, masih ada yang telepon, masih ada yang SMS, kan nggak saya tegur. Saya hanya kemudian mikir, jangan-jangan tabungan energi positif saya kurang, sehingga tidak cair dalam bentuk kata. Dan kalau Anda masih sibuk, hati-hati juga, jangan-jangan itu energi negatif buat Anda, ya. Ganggu orang. Bisa juga cair dalam bentuk cinta. Dicintai orang, dicintai karyawan, dicintai stakeholder, bisa cair. Pasti orang yang dicintai, orang yang tulus ya, bukan cinta yang oportunis, itu karena tabungan energi positifnya dia banyak. Maka kalau Anda sudah bekerja di BI, walaupun dalam sejarahnya jarang ya, orang keluar dari BI. Misalnya, pindah bagian lah. Saudara-saudara, saya di bagian ini sudah 6 tahun, dan hari ini saya dipindah ke bagian lain. Semua anak buah teriak, alhamdulillah pindah. Kenapa nggak dari dulu? Kalau sampai ada yang begitu, jangan salin mereka juga. Kita harus introspeksi. Jangan-jangan selama ada di bagian itu, tabungan energi positif kita kurang, yang banyak tabungan energi negatif. Cinta. Beberapa waktu yang lalu kan ada hari Jumat libur. Hari Jumat libur kebetulan kami dapat misi, karena ada sebuah bank yang minta di training kami. Dia ingin trainingnya Jumat Sabtu Minggu supaya nggak ganggu jam kerja libur. Begitu saya lagi nyusun baju, istri saya datang, mas mau kemana? Misi training, bukankah hari libur? Iya, ini ada bank yang nggak di training hari ini. Mas ini kemana sih? Senin, Selasa, Rabu, Kamis misi training, Jumat libur misi training. Kemana bagian kita? Lai, aku caharam di berlai. Gitu. Masalah hanya ini istri saya aja nih. Gimana sih, ini mau pakai tas, mau nginep? Iya. Ya, ini masih berani, gak pernah nginep. Ma, besok pagi Bapak dipanggil SBY, jam 7 harus sampai istana. Kalau Bapak pulang dari Bogor, terlalu pagi Bapak harus berangkat, capek, Ma. Sebelah. Senin sampai Kamis, training, Jumat libur training, Sabtu training. Masuk kamar dia. Tidur. Dan kemudian, mukanya ditutup bantal, saya sudah tahu. Karena saya sudah 17 tahun nikah. Kalau istri saya tidur, mukanya ditutup bantal, dia bertanda marah kepada saya. Maka kemudian, ya saya tetap berjaga-jaga karena sudah terikat kontrak, aku bil ukur, tepatilah janji-janji ini. Ya, sebelum berangkat saya masuk kamar, ma, bapak berangkat ya, tetap saya cium dia. Berangkat. Di tengah jalan saya berdoa, ya Allah, ya Tuhan, aku mohon. Jika aku punya tabungan energi positif, cairkan dalam bentuk cinta. Saya tidak ingin istriku marah. Belum sampai tempat training, istri saya sudah SMS. Mas, maafin aku ya. Aku yang terlalu egois. Mas Jamil malam ini gak apa-apa deh nginep di Jakarta. Tapi kalau besok Mas Jamil harus pulang. Karena besok jadwal saya luluran. Ya istri saya itu kalau luluran, sorenya luluran, malamnya tuh minta dipeluk minimal 15 menit. Ya. Apalagi kalau pakai aromaterapi gitu kan. Saya bilang, oke ma, besok bapak pulang. Begitu sampai rumah, anak-anak sudah teriak, oh, mau udah luluran. Dan anak saya sudah tahu, kalau istri saya sudah luluran, dia nggak akan ganggu. Dia kan bapak dulu. Ya. Saya masuk kamar, saya peluk. Pernah juga saya minta harta. Gimana waktu itu saya naik haji? Begitu naik haji saya di Mekah, istri saya SMS 2 tahun yang lalu, tahun yang lalu. Istri saya SMS, mas uang belanja habis. Ambil di ATM, sudah aku ambil. Ambil lagi, sudah habis. Kok boros amat? Bukannya boros, saldonya yang sedikit. Saya kemudian penasaran, saya lihat dompet. Oh iya, saya salah ngasih ATM. Tapi swear, nggak sengaja. Kemudian, saya sama ambil di ATM. Emang bapak bisa transfer dari Mekah? Pokoknya ambil aja di ATM deh. Saya pergi ke Multajam, di depan Ka'bah saya berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak ingin meninggalkan istri dan anakku dalam keadaan kekurangan. Aku mohon kepadamu, jika aku punya tabungan energi positif, kali ini cairkan. Tidak saya tutup dengan miliaran planet. Ya karena itu tempat yang mustajab berdoa. Ya. Teman saya itu ada yang iseng, waktu umroh, bukan yang haji. Dengar enggak sini, doa sini makbul, sumpah saya mau iseng. Ya. Ini keterlaluan yang benar. Masanya saya mau buktikan benar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku kangen sama A'akim. Aku rindu sama A'akim. Pertemukan aku dengan A'akim. Pertemukan aku dengan A'akim. Ya Allah, terbuka. Begitu selesai doa, A'akim di sebelahnya. Makanya gak mau isen dia. Udah, benar. Keterlaluan dia ini ya. Ya, orang menjalani hidup lain-lain ya. Biarkanlah itu pengalaman dia. Ya, begitu saya pulang ke hotel, saya nginep di Hilton. Begitu saya masuk ruang, begitu saya buka, hati saya SMS-nya bunyi dari teman saya. Krek, saya buka. Mas, nomor rekeningnya berapa? Saya mikir kok jawabannya cepat amat ya. Tapi walaupun saya perlu duit, nggak boleh dong merendah-rendahkan amat. Saya tanya dulu, buat apa? Alhamdulillah mas, usaha saya untung. Saya ingin berbagi dengan mas Samir. Atas dasar apa kamu mau berbagi sama saya? Mas, yang modali usaha saya Mas Jamil, yang membina saya Mas Jamil, yang mensupervisi saya Mas Jamil, yang mendampingi saya Mas Jamil. Maka wajar dong kalau aku bagi hasil dengan Mas Jamil. Mohon maaf kalau itu alasannya saya tidak mau. Saya membantu kamu itu ikhlas lillahi ta'ala sebagai seorang sahabat. Terus SMS saya tetap tidak mau. Akhirnya dia tutup dengan kata-kata, Mas, kalau Mas Jamil gak ngasih nomor rekening mulai hari ini, Mas Jamil jangan SMS saya, Mas Jamil jangan telepon saya, putus hubungan kita. Sadis amat nih SMS. Akhirnya aku balas, bukankah kamu orang beriman? Orang beriman tidak boleh memutuskan tali persaudaraan. Nih nomor rekeningnya. Ya daripada putus ya pak. Daripada putus dikasih aja. Memutuskan silaturahmi dosa besar kok. Iya kasih. Terima kasih mas. Besok pagi saya selesai serapan di Mekah. Dia sudah SMS. Mas, sudah aku transfer. Makasih. Malu dong tanya berapa jumlahnya. Nah kemudian, gimana ya sobat tahu kira-kira. Akhirnya tanya, emang usaha kamu untung berapa sih? Dia jawab, alhamdulillah mas, setelah seluruh karyawan aku kasih bonus, karyawan yang punya anak sekolah saya kasih beasiswa 6 bulan ke depan, dan seluruh keluarga besar karyawan sudah saya ajak ke tempat wisata family gathering, masih ada sisa 376 juta. Saya tidak bisa memperkirakan berapa yang ditransfer ke rekening saya. Gak mungkin 2,5%. Karena kalau 2,5% menghina saya. Dikira orang-orang yang berhak menerima zakat. Fakir miskin atau fakir miskol. Ya kalau adik saya itu fakir miskol ya. Kalau dia minta ditelepon, dia telepon tapi terus dimatikan. Itu namanya fakir miskol. Gak mau korban juga. Oke, saya sudah bisa memperkirakan. Maka segera saya SMS istri saya, ma ambil uang di ATM. Gak berapa lama kemudian istri saya SMS, mas saldonya banyak banget mas. Langsung saya balas, jangan ambil semua. Iya karena tabiatnya wanita dikasih uang belanja berapapun, bukannya habis gak kurang. Ya, uang itu milik banyak orang. Maksud saya milik banyak orang itu milik saya. Milik istri saya, milik anak-anak saya. Mungkin istri saya karena saya suka nyalurin untuk anak yatim aja. Mungkin dia mikir untuk anak ini, ya biarkan itu pikiran dia sendiri. Ya, karena memang wanita zaman saya dulu kan menikahi laki-laki kan karena hatinya. harta dan properti. Ya. Kalau zaman saya kecil dulu karena pribadinya kan, rumah pribadi, mobil pribadi. Zaman saya karena hatinya, kalau zaman sekarang sudah berubah. Wanita menikahi laki-laki bukan karena pribadinya, bukan karena hatinya, tapi karena wibawanya. Wih, bawa mobil. Wih, bawa villa. Wih, bawa jabatan. Mohon maaf dengan para wanita ini. Anda boleh milih harta, tahta, tata, cinta. Ya, kalau saya lebih senang milih cinta. Oke. Jadi, bila harta Anda terlalu kurang, tahta Anda tidak naik-naik, kata Anda tidak didengar orang lain, Anda pun tidak dicintai oleh rekan kerja, anak, buah, pimpinan, mitra, keluarga, dan orang-orang di sekitar Anda. Itu karena kehidupan Anda dipenuhi energi negatif. Hobinya gosip. Jelek-jelekin teman. Sudah tahu kerja di BI, hobinya jelek-jelekin BI. Kalau saya, selalu saya pegang ucapan bapak saya. Mil, jangan pernah kamu meludah di sumur yang airnya kamu ambil. Maksud bapak, jangan pernah kalau kamu bekerja di suatu lembaga dan kamu dapat gaji dari situ, kamu jelek-jelekin lembaga itu. Kalau kamu tidak gak cocok, keluar. Karena apa? Itu berarti kamu meludah di sumur kamu sendiri. Itu. Karena dipenuhi energi negatif nggak disenengin orang, nggak disenengin pimpinan, nggak disenengin anak buah, ya, gitu. Nah, sekarang tabungan energi dengan pahala. Apa hubungannya tabungan energi dengan pahala? Tabungan energi berbuat satu, balasannya berapa? Satu. Berbuat 10, balasannya berapa? 10. Kalau pahala, berbuat satu, balasannya berapa? Bisa 1, bisa 10, bisa 70, bisa 27, bisa 700, bisa tak terhingga, puasa tak terhingga. Tabungan energi balasannya di mana? Di dunia. Pahala balasannya di mana? Setelah kehidupan dunia, akhirat. Maka setelah belajar teori ini, Anda nggak boleh protes. Kenapa itu ada orang ateis hidupnya lebih bahagia dibandingkan saya? Iya, dia ateis, tapi tabungan energi positifnya jauh lebih banyak dibandingkan kita. Wajar di dunia dia bahagia. Kalau pahala hanya diberikan untuk orang-orang beriman. Maka supaya kita dapat tabungan energi, dapat pahala, dapat apa yang harus kita lakukan? Niatkan semua perbuatan atas dasar pengabdian kepada Allah. Niatkan tadi yang sudah disebut ibu. Niatkan semua perbuatan atas dasar ibadah kepada Allah. Termasuk bekerja mencari nafkah. Itu ada hadisnya. Ya. Rasulullah pernah bersabda. Sesungguhnya ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dan haji sekalipun. Dan para sahabat bertanya, dengan apa menghapusnya ya Rasulullah? Al-humumu fi talabil ma'isyah. Bersusah payah mencari nafkah penghidupan. Itu bisa menghapuskan dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, zakat, puasa, dan haji. Maka berangkat kerja semangat. Ini bukan urusan dunia. Ini akhirat. Jadi kalau kita menganggap bahwa urusan akhirat hanya sholat, zakat, puasa, stres. Sholat sehari semalam berapa jam? Paling 1 jam. Kerja 8 jam. Belum ditambah macet, rumahnya bobot. 2 jam berangkat, 2 jam pulang. 12 jam. Ya Allah, urusan duniaku 12 jam, urusan akhirat cuma 1 jam, stres. Tapi kalau kita menganggap bekerja adalah ibadah, tenang. Ngisi training, ngisi seminar kayak gini ibadah, tenang. Ikut pengajian gini ibadah, tenang. Sampai rumah nyelut istri, ibadah, tenang. Ya, tenang. Apalagi kalau anggapannya, dunia urusan dunia-dunia, akhirat-akhirat. Akhirat, sholat. Padahal sholat Anda kan cepat-cepat juga. Rekat pertama kulhu, ya. Rekat kedua, inna a'tainaka al-kautsar. Saya dapat pernah cerita dari Ustaz Didin. Ada mahasiswa ITB kuliah di Cirebon pas bulan Ramadan. Nah, namanya orang kampung, ada mahasiswa dikira serba bisa, suruh jadi imam. Nah, si mahasiswa ini hafalannya terbatas. Maka kalau dia mimpin traweh, rekat kedua pasti kulhu. Maka begitu dia berulang-ulang jadi imam, sudah hafal penduduk, pasti rekat kedua kulhu. Begitu sudah traweh yang keberapa, wairil maghdubi alaihim waladdallin. Di belakang ada anak-anak SMP. Pasti kulhu. Imamnya denger nih, masih enggak kreatif dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Gile panjang banget. Enggak taunya Allahu Akbar. Ya. Maka tuh. Termasuk melayani suami, taat kepada suami bagi wanita jaminan surga. Kunci wanita masuk surga itu gampang. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami. Masuk surga. Ya. Dan saya salut kepada wanita yang mencari nafkah. Kenapa? Karena memang tugas wanita itu berat. Dari matahari terbit sampai mata bapak terpejam. Ya. Memangnya kalau belum terpegang kan masih ditenggel-tenggel ya, Bu? Iya. Ya. Kalau Anda dapat gaji, memang bagi wanita kerja itu mubah. Tapi begitu Anda dapat gaji, kemudian gajinya itu digunakan membantu suami, dapat pahala juga. Maka kemudian pulang dari sini, sudah masuk, nanti di rumah ada suami kan? Ya. Ini bukan survei loh, bukan. Pulang dari sini langsung, taat kepada suami adalah ibadah dan jaminan surga langsung. Mas, minta teh manis atau susu. Kira-kira suami minta apa? Pengalaman. Oke. Kalau itu dilakukan atas dasar pengabdian kepada Allah, dapat pahala. Tabungan energi dapat, pahala dapat. Tabungan energi dari mana? Suami makin cinta. Anak-anaknya bangga. Saya punya ibu namanya Eni. Walaupun dia wanita karir, dia tetap hormat pada suami. Biasanya yang gitu-gitu itu barisan takut istri ya. Kompensasinya dengan cara begitu. Oke, terus tetangganya dulu, contoh Bu Eni. Walaupun dia wanita karir, kerja di institusi terbesar di Indonesia, dia masih taat sama suami. Selain itu dia juga dapat pahala dari Allah. Tapi kalau pulang dari sini, Mas, tenang sama susu. Siapa ini? Sudah tadi kerja, dengan selama. Yang selama gak ganteng-ganteng amat. Malah kalian lihat kayak itu, kok udah kalian ngomong. Terlalu banget. Ya. Orang ganteng-ganteng ini loh, mirip itu. Udah saya maafkan ya. Oke. Ya, rugi. Tabungan energi negatif malah. Maka kalau istri saya yang begitu, Mas, temannya lalu saja. Saya gak akan marah sama dia. Saya hanya bilang sama istri saya, terserah Mama. Tapi kalau Mama gak buatin aku teh manis, Bapak cari teh manis. Langsung dibuatin. Ya, tabungan energi dengan pahala. Oleh karena itu, keluar dari ruangan ini supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan dapat tabungan energi positif. Lakukan atas dasar ibadah kepada Allah. Ketemu dengan teman, salaman, ini energi positif. Ya. Terus, kalau dalam hadisnya ketika kita berjabat tangan, dosa-dosa kecil berguguran. Gitu. Ketemu, Assalamualaikum, kusalam. Atas dasar, hadis Rasulullah. Kalau engkau ketemu dengan saudaramu, sebarkan, senyum, sebarkan, salam. Tabungan energi dapat pahala. Tabungan energi dari mana? Orang mengenal. Yang namanya Mas Imam itu ya, sudah kumisnya bagus. Senyumnya enak dipandang. Misalnya begitu. Ya. Tapi kalau misalnya, Assalamualaikum, salam. Pagi. Rugi. Itu orang sadis banget ya. Dah pahala gak dapat, tabungan energi juga gak dapat. Nah sekarang, kenapa ada orang yang beruntung, kenapa ada orang yang malang? Orang yang beruntung itu orang yang apa? Betul, orang yang beruntung adalah orang yang tabungan energi positifnya banyak, cair secara tak terduk. Sementara orang yang malang musibah itu orang yang tabungan energi negatifnya banyak, cair secara tak terduga. Maka, kok bisa office boy jadi vice president? Saya tanya sama orang tua saya. Kayaknya gak ada rasa spesial, cuman saya waktu kerja itu jadi office boy, begitu saya pekerjaannya selesai, saya langsung datengin orang yang lain. Mas, pekerjaanku sudah selesai, ada yang bisa saya bantu? Mas, pekerjaan saya sudah selesai, ada yang saya bisa bantu? Termasuk dia royal nolong orang. Nah, jabatan itu dimulai karirnya dia masuk ke jalur karir ketika apa? Waktu itu dia dapat tugas dari Citibank untuk ngantar, waktu itu masih lapangan Banteng, ya, terminalnya. Kalau orang Jawa bilang, Purwokerto bukan lapangan Banteng, ya. Bulakan Sati Lanang, ya. Ya, lapangan Bulakan, Banteng itu Sati Lanang, Bulakan Sati Lanang. Ada yang dari Purwokerto? Enggak ada. Di Purwokerto itu botol itu gendul. Jadi kalau jual teh botol di sana, pak, teh gendul, orang ngewu, teh gendul. Mohon maaf orang Purwokerto ya. Pas dia sampai di situ, ada ibu-ibu bingung. Dilihat kerudungnya, kelihatannya orang Padang. Kebetulan orang tua angkat saya pernah besar di Padang, diajak ngomong Padang. Ada apa ibu sini? Saya nyari saudara saya. Saudaranya yang mana? Pokoknya punya restoran Padang di Glodok. Dulu belum seramai sekarang. Restoran Padang di Glodok namanya? Restorannya apa? Nggak tahu. Sudahlah Bu, karena saya nggak ada waktu juga ini, saya sewakan bajaj ya. Sewakan ini, tolong antar cari sampai ketemu restoran Padang dibayar. Pulang dari situ, ternyata dia dipanggil pimpinan tertinggi Citibank di Indonesia. Hotman, mulai besok kamu gak jadi office boy lagi. Yang jalur karir. bagian ini. Waduh, mohon maaf, itu bahasa Inggris semua. Kamu coba dulu 3 hari, kalau nggak bisa datang lagi ke saya. 3 hari dia datang lagi. Pak, saya nggak bisa, semuanya bahasa Inggris. Oke, bertahap. Akhirnya ditempatkan di suatu bagian. Begitu ditempatkan di situ, dia kerja sebaik-baiknya. Setiap ada pemilihan karyawan terbaik, selalu terpilih jadi karyawan terbaik. 6 bulan pemilihan jadi 6 bulan pilih jadi 6 bulan. Dan selain itu, di rumahnya dia memelihara anak yatim. Anak yatim yang pertama dipelihara adalah anak yatim yang dibuang di tempat sampah oleh kedua orang tuanya. Sama dia diambil, dirawat, dan sekarang sudah lulus dari Universitas Indonesia. Waktu mau nikah dia bingung siapa wali saya. Akhirnya orang tua angkat saya bilang, sudah, setiap malam kamu tahajud berdoa supaya bapak dan ibu kamu datang. Maka berdoa terus. Seminggu sebelum pernikahan, bapak dan ibunya datang atas kuasa Allah. Dan kemudian nikahlah sekarang sudah. Makanya dalam pemahaman Islam, kalau kita ingin dimulaskan keberuntungan, ya harus banyak tukif, memberi, memberi, memberi, menolong, menolong, energi positif, energi positif. Oleh karena itu, supaya hidup kita dipenuhi keberuntungan, keluar dari ruangan ini, yang ada di kepala dan pikiran, yang ada di kepala dan pikiran kita, satu kata. Apa itu? Ethos, ethos, ethos, ethos, ethos, ethos, ethos. Apa itu ethos? Energi positif, energi positif. Energi positif yang didasari ibadah kepada Allah supaya dunia dapat, akhirat dapat. Di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah. Dan yang jauh-jauh, anak, anak, anak, anak. Apa anak? Energi negatif, energi negatif. Maka, kenapa tukang becak bisa naik haji? Ternyata tukang becak ini, walaupun belajar ini, dia sudah mempraktekkan. Apa yang dia? Ketika dia narik becak, kalau hari Jumat dia nggak mau dibayar. Dia hanya bilang kepada penumpangnya, maaf pak, hari Jumat. Hari Jumat adalah hari pengabdian saya untuk orang lain. Saya tujukan ibadah kepada Allah. Tolong gak akan saya naik haji. Dia tidak peduli yang naik siapapun, dia selalu berucap itu. Sudah berbulan-bulan dia narik becak, setiap Jumat dia begitu. Maka suatu Jumat sore, ada orang naik, begitu turun, ngasih uang 20 ribu. Maaf, kenapa kurang? Kalau kurang saya bayar lagi. Tidak pak, hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari pengabdian saya untuk orang lain. Doakan saya naik haji. Oh, sampai mau naik haji? Iya. Sama siapa? Sama istri saya. Sudah punya tabungan dulu? Belum. Ini tukang becak nekat ini. Iya. Akhirnya orang itu bilang, oke, hari Senin daftar ke Depak. Saya belum punya tabungan, saya yang daftar. Ternyata yang naik itu adalah salah satu konglomerat, ya, yang ibunya tinggal di Pekalongan. Tapi kalau Anda ingin naik haji, nggak perlu keluar dari BI, terus naik becak ke Pekalongan. Apa? Ya perbanyak energi positif di BI, sebanyak-banyaknya keberuntungan datang. Naik haji, pangkat, jabatan, harta, tahta, kata, cinta. Maka dalam kutip itu kan ada dua kata, sukses dan mulia. Sukses itu adalah yang empatannya tinggi, harta, tahta, kata, cinta, tapi diperoleh dengan kemampuan dan keimanan kepada Allah. Bukan dengan filosofi kata meloncat. Tahu filosofi kata meloncat? Sikut kanan, sikut kiri, injit bawahan, silat atasan. Jangan ada yang bilang mirip ya. Dengan core kompeten dan keimanan. Tetapi penelitian di Amerika terbaru menunjukkan orang yang orientasinya hanya sukses untuk dirinya di masa tua akan terjangkit di banyak penyakit. Maka harus tambahkan satu kata, apa itu? Mulia. Apa itu mulia? Harta, tahta, kata cinta yang diperoleh jangan lupa dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Harta, tahta, kata cinta. Ya. Nah, hidup Anda ini diberi keberuntungan, perbanyak energi positif di kantor. Mulai besok, Senin. Kalau misalnya besok libur Senin, assalamualaikum, waalaikumsalam, senyum. Energi positif di kantor. Jangan sampai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok nggak ada senyum? Saya ini deputi Bank Indonesia, tau. Deputi itu senyumnya harus jaim. Jaga ini. Rugi. Kalau tinggal, waalaikumsalam. Ini energi positif kok, ya, gitu. Bahkan bukan hanya itu, bisa assalamualaikum, gitu. Ya, senyum. Bahkan mau peluk, cium kanan, cium kiri, energi positif. Pulang sampai rumah di keluarga juga, mana kekasihku, mana buah hatiku, bapak. Saya setelah belajar ini, saya pelajari riset senyum, pelajari hadis-hadis, pelajari tentang hubungan keluarga. Setiap saya pulang ke rumah, saya punya kebiasaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung. Mana buah hatiku, mana kekasihku, bapak pulang, sayang, bapak pulang, bapak pulang. Anak saya yang lagi di rumah sakit, yang tadi di obsesar itu, langsung. Enok, enok, gendong. Anak yang nomor 3 minta diangkat, sekarang kelas 2 SD. Maka mohon maaf, tangan saya agak kekar ini, karena setiap malam angkatannya. anak yang satu nomor dua dia bilang terputar. Ya kadang-kadang di belakang ibunya. Aku udah luluran. Kadang-kadang ya. Ya. Kadang anak saya juga masih SMP, kadang saya main tata umpet di rumah sama anak saya. Main kuda-kudaan. Itu energi positif. Itu juga ibadah kepada Allah. Dunia dapat, akhirat dapat. Jangan sampai pulang. Assalamualaikum. Kursal. Senyum Pak. Bapak ini nyari nafkah buat kamu capek. Macet tadi di jalan. Rugi, rugi. Makanya ada saran dari orang-orang bijak. Kalau Anda punya beban pekerjaan banyak, sebelum masuk rumah wudhu dulu. Maka coba Anda datang ke rumah saya. Di depan rumah saya itu ada keran untuk wudhu. Kalau kemudian saya masih banyak problem untuk kena macet macam-macam sebelum balik ke rumah, saya wudhu dulu. Baru kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiku mana sesat. Main peta umpet anak saya lebih jago. Kalau saya cari kemana-mana nggak ketemu gampang. Lampunya saya matikan semua. Keluar satu-satu. Bapak itu dong, bapak itu. Tidak akan menurunkan harga diri kita. Karena itu adalah, kalau kita lakukan atas dasar ibadah kepada Allah, energi positif dapat, pahala dapat. Oke, dikit lagi. Dan hindari sekuat mungkin energi negatif. Jadi kalau kita ingin dipenuhi keberuntungan, dua syaratnya. Energi positif banyak, energi negatif dikurang. Tetapi, kita bukan malaikat. Dan kita tidak akan pernah menemukan malaikat di tengah-tengah manusia. Artinya apa? Kita semua pernah berbuat salah. Tapi ingatlah, Allah Maha Pengampun, dan Rasulullah yang dijamin maksum tidak berbuat salah. Satu hari satu malam istighfar 70 sampai 100 kali. Kita yang setiap hari ada salah harusnya lebih dari itu. Setidaknya keluar dari rumah ada yang pakai baju adiknya. Ya. Kalau enggak dilihat mubazir ya enggak. Dilihat dosa. Begitu ingat kata Rasulullah kalau lagi itu tundukkan pandangan, begitu tundukkan pakai rok ini. Dosa juga. Banyak. Ah, harus banyak-banyak istighfar. Oke. Pak, itu saya banyak anak saya kurang, kenapa hidupnya masih susah? Atau bagaimana dari Pak Jamil menjelaskan? Kenapa ada orang yang terlahir kaya dapat warisan banyak? Padahal dia belum berbuat energi positif. Dan kenapa ada orang yang terlahir miskin? Dari orang tua, padahal dia belum berbuat energi negatif. Kenapa? Dalam hukum ini ada yang dikenal down payment. Dibayar di muka. Misalnya ini karyawan Bank Indonesia. Yang ini kerjanya rajin banget, katakan sebulan itu mengeluarkan energi sampai 15 juta, yang ini malas, cuma mengeluarkan energi 1 juta, akhir tahun dapat bonus, bonusnya sama yang malas ini datang kepada yang lagi kasihan deh kamu kerjanya lebih pagi, pulangnya lebih malas, kerjaannya lebih banyak, bonusnya sama. Pernyataan ini tepat? Bagi yang kerja rajin 15 juta itu pencairan tabungan energi positif dia. Tapi bagi yang malas, dia hanya mengeluarkan 1 juta kemudian dapat bonus 15 juta, yang 14 juta itu down payment. So, belikan handphone. Katakan 11 juta, dapat 14 juta, saya mau beli A90. Sekarang sekitar 12 juta. Belum dipakai udah hilang. Ya bukan hasil banyak. Yang 21 juta dibelikan sepatu. Pakai sholat Jumat besok, hilang. Karena di situ hotelnya bilang, saudara-saudara, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, sepatu Anda baru beli baik, ya diambil sama dia. Ya nggak salah dia ngikuti perintah hotel ya. 1 juta belikan sepeda, hilang. Nih kalau dibuat hitungannya begini, dia belum berusaha sudah dapat hasil 100. Seharusnya kalau dia dapat hasil 100, usahanya berapa? 100. Maka kalau dia sudah berusaha 100, maaf. Kalau dia sudah berusaha 100, kalau dia bisa dapat hasil 100, ternyata usahanya 50, maka yang 50 tabungan energi negatif. Ada anak yang begitu lahir, anak orang miskin. Atau kalau di kantor sudah kerja mati-matian, dimutasi ke tempat yang tidak menantang. CP-nya negatif. Kalau seandainya dia ingin dapat hasil 100, berapa usaha yang harus dia keluarkan? 200. Wajar anak orang miskin kalau mau bersaing dengan anak orang kaya, energi yang dikeluarkan harus lebih banyak. Tapi kalau dia mengeluarkan energi 200, apa yang terjadi? Memang hasilnya sama dengan anak orang kaya 100, tapi dia punya kelebihan, punya tabungan energi positif 100. Inilah teori yang menjelaskan kenapa ada anak orang miskin suatu saat hidupnya lebih bahagia dibandingkan anak orang kaya, dan kenapa ada anak orang kaya hidupnya suatu lebih menderita. Kenapa anak orang miskin dipenuhi dengan epos, epos, epos, anak orang kaya dipenuhi dengan enak-enak. Dan pencairan efos dan enak ini bisa bertahap, bisa sekaligus. Diambil perlahan-lahan bisa, diambil sekaligus juga bisa. Oke. Maka bila sesuatu menimpa kepada kita, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pencairan tabungan energi kita, baik yang positif maupun negatif, atau down payment, atau ujian bagi kita. Kita mau dinaikkan derajat, dikasih ujian. Hanya ada dua. Sekarang silahkan pulang dari sini, renungkan. Saran saya kenapa Anda perlu renungkan? Karena penelitian di salah satu universitas di Amerika, dia meneliti terhadap orang-orang sukses yang sampai akhir hayatnya tetap tenang bahagia. Kenapa? Karena ketika hidupnya dia suka melakukan pit stop. Kalau kita suka ikut lomba Formula 1, wuuung gitu. Kan supaya jadi juara, minggir sedikit, bannya diganti, dicat, macam-macam, jalan. Nah pit stop itu, kalau dalam bahasa itu, Anda perlu merenung sejenak. Sholat malam sejenak, tahajud, pergi ke masjid, merenung tentang kehidupan. Ya. Nah nanti mulang, coba direnung. Dalam perjalanan hidup saya ini, saya sudah mengeluarkan energi begitu banyak misalnya. Kok cairnya belum sebanyak yang saya harapkan? Anda nggak usah bersedih, berarti Anda punya banyak tabungan energi positif. Tapi kalau perenungannya, energi yang saya keluarkan belum begitu banyak, kerjanya juga santai-santai saja, tapi kenikmatan yang datang sudah begitu banyak, hati-hati. Karena itu berarti mungkin down payment bagi kita. Kalau setelah itu tidak kita iringi dengan energi positif, akan diambil pelan-pelan oleh alam yang sudah mekanismenya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu untuk menutup sesi ini, jadi sebarlah etos, etos, etos, etos yang disertai ibadah kepada Allah, maka keberuntungan akan datang kepada Anda baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk menutup acara ini kami persilakan Pak Jamil Hazini untuk sekaligus ditutup dengan doa. Assalamualaikum. Sebelum berdoa, mari kita baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya mohon ketika berdoa, Anda membayangkan kondisi yang paling dekat dengan Yang Maha Kuasa. Jika Anda merasa bahwa yang paling dekat ketika Anda menunaikan ibadah haji, bayangkan Anda berada di sekitar Masjidil Haram, berada di sekitar Ka'bah. Pejamkan mata kita dan mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah, ya Tuhan kami, siang ini kami berkumpul di tempat ini semata-mata karena kami ingin mendapat ridho-Mu, ya Allah. Hari ini kami berkumpul di tempat ini semata-mata karena ingin mendekat dengan-Mu, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, angkatlah derajat kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa dan berilmu. Jadikanlah kami hamba-Mu yang dicintai penduduk langit dan disegani penduduk bumi. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum kami banyak menorehkan amal soleh yang kelak bisa kami banggakan di hadapan-Mu, ya Allah. Karena sejujurnya, ya Allah, bila hari ini Kau panggil kami dan kemudian Engkau bertanya kepada kami, amal soleh apa yang telah Engkau lakukan di muka bumi sehingga ada alasan bagiku memasukkanmu ke dalam surga? Sungguh kami bingung menjawabnya, ya Allah, karena belum banyak amal soleh yang telah aku lakukan, belum banyak kebaikan yang telah aku kerjakan. Aku belum mampu membahagiakan pasangan hidupku. Kami belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami. Bahkan kami pun belum mampu membahagiakan putra-putri kami. Oleh karena itu, ya Allah, aku mohon kepada-Mu, jangan Kau cabut nyawa kedua orang tua kami jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami mampu membahagiakan mereka. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, izinkanlah kami, berilah kesempatan kami untuk bersujud di Baitullah bersama kedua orang tua kami, menziarahi makam Nabi kami bersama kedua orang tua kami, melakukan tawaf bersama kedua orang tua kami, dan kami ingin berdoa bersama, sholat bersama dengan mereka di depan Baitullah, di depan rumahmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang tua yang bisa menjadi suri teladan buat putra-putri kami. Jangan kau biarkan putra-putri kami mencari suri teladan lain, mencari suri teladan yang bukan orang yang beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang tua yang mampu mendidik putra-putri kami menjadi putra-putri yang soleh dan solehah, karena mereka adalah investasi kami, karena mereka adalah yang akan mengirimkan amal soleh kepada kami tatkala kami telah meninggalkan dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah rezeki yang halal dan barokah bagi kami. Bila rezeki kami masih di atas langit, turunkanlah ya Allah. Bila rezeki kami masih ada di dalam bumi, keluarkanlah ya Allah. Bila rezeki kami jauh, dekatkanlah ya Allah. Bila rezeki kami masih ada yang kotor, sucikanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan hidup yang kau ridhoi, bukan jalan hidup yang kau murkai. Dan ya Allah, terakhir kami mohon kepadamu, pertemukan kelak kami bersama Nabi kami Muhammad SAW. Pertemukan kelak kami bersama Nabi kami Muhammad SAW. Pertemukanlah kami kelak bersama Nabi kami Muhammad SAW. Dan jadikanlah kami semua yang hadir di sini orang-orang yang memperoleh syafaat dari beliau ya Allah. Ya Allah, kami ingin memeluk Nabi kami, kami ingin bersama Nabi kami di surga kelak ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah amal soleh kami, jadikanlah semua perbuatan kami perbuatan ahli surga, jadikanlah amal soleh kami amal soleh ahli surga, sehingga kelak kami pantas bertemu dengan Nabi kami, bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, bertemu dengan Utsman bin Affan, bertemu dengan Ali, bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz, bertemu dengan sahabat-sahabat ahli surga yang lain ya Allah. Ya Allah, beri kesempatan kami untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara peringatan Isra Mi'raj kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri dengan pembacaan doa penutup majelis. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.